إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أيها الأخوة أعزكم الله، kepada ikhwan dan akhwat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat yang Allah karuniakan kepada kita. Nikmat iman, nikmat Islam, nikmat sehat, nikmat afiat, nikmat diberikan hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala di atas Islam. Nikmat diberikan hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala di atas sunnah Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Nikmat kita diberikan hidayah oleh Allah SWT untuk memanfaatkan kesempatan liburan yang Allah berikan kepada kita untuk menuntut ilmu, untuk mengkaji Al-Quran, untuk mengkaji sunnah Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, yang merupakan kewajiban bagi setiap muslim dan muslimah. Sebab Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, talabul ilmi fariidhatun ala kulli muslimin, bahwa menuntut ilmu itu wajib atas setiap muslim. Hadisnya yang sahih sampai muslim saja, tidak ada tambahan muslimah. Nabi bersabda, talabul ilmi fariidhatun ala kulli muslimin, bahwa menuntut ilmu itu wajib atas setiap muslim. Makanya kita bersyukur kepada Allah SWT diberikan hidayah dan juga diberikan kesempatan untuk menuntut ilmu yang merupakan kewajiban. Sebab setiap muslim dan muslimah wajib menuntut ilmu syar'i, wajib dia mengkaji Al-Quran, wajib dia mengkaji sunnah Nabi SAW, dan wajib mengamalkan Islam. Karena tujuan hidup seorang mukmin dan seorang mukminah adalah beribadah kepada Allah, dan tujuan hidupnya adalah surga. Sebab Allah berfirman, وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنْسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ, tidak menciptakan jin dan manusia melainkan untuk beribadah kepada aku. Beribadah kepada Allah artinya mentauhidkan Allah SWT. Allah ciptakan jin dan manusia ini untuk beribadah kepada Allah SWT. Dan kita tidak akan tahu bagaimana beribadah kepada Allah dengan benar kecuali dengan kita menuntut ilmu. Kita tidak akan tahu bagaimana beribadah dengan benar kecuali dengan kita menuntut ilmu syar'i. Begitu juga tujuan hidup seorang mukmin adalah surga. Tujuan hidup seorang mukmin adalah untuk mencapai surga. Karena dunia ini bukan tujuan hidup. Tujuan hidup seorang mukmin dan mukminah adalah jannah. Nah, untuk mencapai surga juga harus dengan ilmu. Tidak mungkin dia begitu saja masuk surga tanpa dia berilmu, tanpa dia mengamalkan Islam, tidak mungkin. Dan hanya yang masuk surga itu orang-orang yang beriman. Ada pun orang kafir tempatnya di neraka dan kekal dalam neraka selama-lamanya. Hatta orang yang dekat dengan Rasulullah SAW tempatnya di neraka kalau dia tidak beriman. Seperti pamannya Abu Talib, kalau dia tidak beriman kepada Rasulullah SAW, maka dia masuk neraka dan kekal dalam neraka selama-lamanya. Jadi surga diperuntukkan hanya untuk orang yang beriman saja. Karena itu untuk bisa mencapai jannah, mencapai surga, ikhwanuddin, hadzakumullah, yaitu kita harus belajar menuntut ilmu. Ibnu Nabi SAW bersabda, وَمَنْ سَلَقَ طَرِيقًا yaltamisu fihi ilman sahalallahu lahu bihi tariqan ila jannah. Dan barang siapa yang berjalan untuk menuntut ilmu, maka Allah akan mudahkan jalannya ke surga. Hadis ini sahih dari Muslim dan yang lainnya. Kemudian dilanjutkan hadis itu bersabda, wa majtama'a qaumun fi baitin min buyutillah yadluna kitaballah wa yatadarasuna fi ma bainahum illa haffat humul malaika wa ghashiyatuhum ar-rahma wa nazalat 'alaihim as-sakinah wa dzakarahum Allah fi man 'inda wa man bata'a bihi 'amaluhu lam yusri' bihi nasabu. Maka bersabda dalam lanjutan hadis itu, dan tidaklah berkumpul satu kaum di satu rumah dari rumah Allah, satu masjid dari masjid-masjid Allah, yang mereka membaca Al-Quran, mereka mempelajari di antara mereka, melainkan pasti akan dikelilingi oleh malaikat, diliputi oleh rahmat Allah SWT, akan turun sakinah ketenangan, dan Allah SWT akan menyebutkan orang-orang yang menuntut ilmu itu, yaitu di hadapan para malaikat yang ada di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dan barang siapa yang lambat amalnya, tidak dapat dikejar oleh nasabnya. Jadi sini Nabi SAW bersabda, tidaklah berkumpul satu kaum di satu masjid dari masjid-masjid Allah yang mereka mempelajari Al-Quran, mereka baca, mereka pelajari, mereka pahami, mereka tadabburi. Maka ada empat faedah dari membaca Quran, mengkaji Quran dan sunnah Nabi. Yang pertama, yaitu Allah Subhanahu wa taala akan menurunkan malaikat untuk mengelilingi mereka. Maka setiap majelis ilmu itu ada malaikat yang mengelilingi. Yang kedua, akan diliputi oleh rahmat Allah Subhanahu wa taala. Diliputi oleh rahmat Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, yaitu akan turun sakinah, ketenangan. Maksudnya orang menuntut ilmu itu dia akan mendapatkan ketenangan, berbeda dengan orang-orang yang berbuat dosa atau maksiat atau yang lainnya. Yang keempat, Allah akan sebutkan dia di hadapan para malaikatnya, wa dzakarahumullah fi man 'inda. Allah akan sebutkan dia adalah orang-orang yang berada di sisinya, di sisi Allah Subhanahu wa taala. Jadi orang yang menuntut ilmu itu mempunyai keutamaan yang besar. Kemudian dilanjutkan hadis itu di bagian akhirnya, Nabi bersabda, man bata'a bihi 'amalu lam yusri' bihi nasabu. Barang siapa yang lambat amalnya, tidak dapat dikejar oleh nasabnya. Artinya kalau dia orang yang lambat dalam dia beramal, melakukan amal-amal soleh, tidak dapat dikejar oleh nasabnya. Umpamanya nasabnya dia menisbatkan dirinya bahwa dia keturunan Nabi Muhammad SAW. Dia keturunan umpamanya di kita itu Ningrat. Atau orang yang dianggap keluarganya kaya atau mulia. Kalau dia lambat amalnya, enggak bisa dikejar nasabnya. Karena apa? Karena surga itu bagi orang-orang yang beramal dan juga bagi orang-orang yang diberikan rahmat Allah SWT. Kalau dia tidak melakukan amal-amal soleh, dia hanya berbangga dengan nasabnya. Tapi dia berbuat dosa dan maksiat, ya dia akhirnya tetap akan dihitung oleh Allah tentang amalnya, bukan nasabnya. Meskipun dia mengaku keturunan Nabi, kalau lambat amalnya, ya tetap aja dia juga lambat untuk masuk ke dalam jannah. Bahwa Allah menganjurkan kita dan memerintahkan kita untuk beramal. Allah berfirman, وَتِلْكَ الْجَنَّةُ الَّتِي أُورِثْتُمُوهَا بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ. Dalam surah Az-Zukhruf, itulah surga yang diwariskan kepada kalian dengan sebab apa yang kalian amalkan. Amalkan. Itu surga bagi orang yang beramal. Maka orang yang lambat amalnya, tidak melakukan amal-amal soleh, ya meskipun nasabnya tinggi, ya enggak, atau mulia, tetap saja dia tetap orang-orang yang terbelakang. Jadi orang kejina, Allah, kita diperintahkan untuk menuntut ilmu, untuk belajar, dan kita diperintahkan untuk mengamalkan. Karena itu orang kejina, Allah, kita adakan kajian atau pengajian, atau sekarang seperti di Tokyo ini, Jawa dan Jawa ini sudah berapa kali di Jepang ini, di Kobe saja mungkin sudah yang ke-15 ya, Pak. Ya, di Kobe itu sudah yang ke-15. Kalau kita mulai, saya mulai pertama kali daurah di Kobe itu tahun 2001 atau 2002. Ya, sudah 8 tahun yang lalu di Kobe. Jadi kita adakan daurah dan juga kajian dalam rangka untuk meningkatkan ilmu kita, meningkatkan iman kita kepada Allah, dan juga meningkatkan amal soleh. Karena tujuan hidup seorang mukmin adalah surga. Dunia itu bukan tujuan. Makanya pada waktu daurah Kobe tahun yang lalu, yang ke-14, saya jelaskan tentang fadhilatun nufus. Saya bawakan penjelasan Al-Imam Ibnu Qayyim bahwa orang-orang yang tujuan hidupnya dunia adalah orang-orang yang paling rugi di muka bumi. Bukan yang paling rugi, orang-orang yang hatinya sakit, orang-orang yang hatinya keras. Bahkan Al-Imam Ibnu Qayyim di dalam kitabnya Idatul Sabirin wa Zakhiratul Syakirin, bahkan beliau dengan kalimat-kalimat yang keras dalam rangka mengingatkan kaum muslimin, kata beliau, orang yang mengejar dunia adalah orang yang paling bodoh di muka bumi. Kata beliau lagi, orang yang paling idiot, dan segala macam disebutkan. Saya bawakan juga di buku saya Penjelasan Muka itu, di buku Manhaj Ahlus Sunnah wal Tazkiyah. Karena dunia itu bukan tujuan. Tujuan hidup seorang mukmin akhirat. Karena tujuan hidup seorang mukmin akhirat, maka dia berusaha melakukan menuntut ilmu, melakukan amal soleh, bagaimana supaya masuk ke jannah. Nah, contoh yang jelas ya Rasulullah SAW. Jadi, kalau kita bicara orang-orang yang sukses, yang pertama kali yang sukses ya Rasulullah. Hidupnya yang sukses. Kalau kita tanya orang yang paling bahagia di bumi, ya paling bahagia Rasulullah SAW dan para sahabatnya. Kalau tanya orang yang paling berhasil di bumi, ya mereka. Kenapa Allah menyebut kita dalam Al-Quran, orang yang sukses, orang yang berhasil adalah orang yang masuk jannah, masuk surga, itu sukses tadi. Allah sebutkan dalam surah Al-Imran, surah yang ketiga, ayat 185, Allah berfirman, kullu nafsin dha'iqatul maut wa innama tuwaffawna ujurakum yawmal qiyamah faman zuhziha 'anil nari wa udkhilal jannata faqad faz wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur. Allah berfirman di dalam surah Ali Imran ayat 185, kullu nafsin dha'iqatul maut, setiap jiwa itu pasti akan mengalami mati. Wa innama tuwaffawna ujurakum yawmal qiyamah, dan sesungguhnya akan disempurnakan ganjaran kalian nanti pada kiamat. Faman zuhziha 'anil nar, dan barang siapa yang dijauhkan dari api neraka, wa udkhilal jannah, dan dimasukkan ke surga, faqad faz, maka dia orang yang sukses. Wa man hayatud dunya illa mata'ul ghurur, dan tidaklah kehidupan dunia melainkan kehidupan yang menipu. Antum lihat dalam ayat ini Allah sebutkan ada empat. Yang pertama Allah sebutkan dalam ayat ini, setiap jiwa pasti akan mati. Ini kepastian sudah. Tidak bisa diingat oleh siapapun juga. Mati itu pasti. Dia muda, tua, pasti mati. Semua pasti mati. Itu pasti. Kita bicara yang pasti. Makanya kita dalam hidup ini bicara yang pasti sudah. Mati pasti sudah. Tentang adanya kubur pasti, alam barzah. Tentang surga dan neraka pasti. Tentang dibangkitkannya manusia dari kuburnya pasti, gitu. Semuanya pasti. Ya kalau diperkara dengan mati, ya semua jiwa mati. Semua juga akan ditanyakan tentang apa yang dilakukan. Dikumpulkan daripada masyar pasti, gitu. Kemudian yang kedua, di ayat ini Allah sebutkan akan disempurnakan ganjaran kalian dari kiamat. Jadi kalian akan disempurnakan ganjaran dari kiamat. Di dunia ini Allah akan berikan ganjaran, cuma sekedarnya, sempurnanya nanti. Seperti orang melakukan amal saleh, diganjar di dunia. Tapi ganjaran yang besar nanti di akhirat. Seperti juga orang yang berbuat dosa, sama seperti juga. Ketika dia berbuat dosa dan maksiat, dia mendapat hukuman, cuma kecil di dunia ini. Nanti azabnya yang pertama dikubur, yang kedua nanti di padang mahsyar yang ketiga di neraka. Tetap, itu sempurna, disempurnakan ganjaran. Seperti orang-orang yang berbuat zalim di dunia ini, banyak orang berbuat zalim. Di barat, di dunia ini hanya sekedarnya, tapi di akhirat nanti, Allah akan balas dengan keras. Makanya, disempurnakan ganjaran itu nanti terhadap kiamat. Makanya pada din, nasabullah, bahwa kita mencari ganjaran itu akhirat. Setiap orang pernah amal soleh, jangan galak ke sekarang ganjarannya. Yang orang sekarang ganjaran dibalas sekarang ganjarannya dari kebaikan itu orang kafir. Orang kafir itu dibalas sekarang. Orang kafir di sini ada orang-orang Jepang, ya. Dia melakukan amal soleh, nolong anak yatim, orang susah, fakir miskin, dibalas di dunia. Di akhirat dihapuskan semua amalnya. وَقَدِمْنَا إِلَى مَا عَمِلُوا مِنْ عَمَلٍ فَجَعَلْنَاهُ هَبَاءً مَنْثُورًا. Kami hadirkan semua orang kafir, kami jadikan seperti debu-debu yang berterbangan. Di dunia dibalas langsung ganjarannya orang kafir itu yang membuat kebaikan. Kejelekan hanya sekedarnya, tapi nanti di akhirat dibalas dengan besar. Makanya disempurnakan ganjaran kami pada hari kiamat. Kemudian yang ketiga, kata Allah dalam ayat itu surah Imran, فَمَنْ زُحْزِحَ عَنِ النَّارِ وَأُدْخِلَ الْجَنَّةَ فَقَدْ فَازَ. Barang siapa yang jauhkan dari api neraka dimasukkan ke surga, maka adalah orang yang sukses. Jadi orang yang dijauhkan dari api neraka dimasukkan ke surga, sukses ya. Maka kalau kita bicara seorang yang sukses, ya Nabi sallallahu alaihi wasallam, para sahabat sukses. Ya kalau disebutkan orang yang sukses, enggak berarti bahwa tidak mendapatkan cobaan, ujian. Semua dapat cobaan, ujian. Hatta orang kafir cobaan, ujian dalam hidup mesti. Mesti orang kayak orang kafir mencari nafkah. Apa dia diam-diam aja pun dalam dunia berjuang dia siang dan malam untuk bisa mencari nafkah. Belum lagi cobaannya, ujiannya. Kalau mereka dalam ganjaran dalam ujian, tapi orang beriman dapat ganjaran selama dia ikhlas dan sabar. Semua dalam cobaan. Tapi kalau dia jauh dari api neraka di masa tenggelam dia jadi sukses. Jadi jangan orang mengatakan kalau orang yang sukses kok Nabi dapat cobaan, ujian, wajar semua urusan ujian. Dia orang yang sukses, beliau terselam, orang yang bahagia di muka bumi ini dan juga para sahabatnya. Yang keempat, Allah sebutkan momen hayat dunia illa mata'ul ghurur. Dan tidaklah kehidupan dunia melainkan kehidupan yang menipu. Jadi orang di sini, astagfirullah, kita jangan menilai sukses itu dengan harta kita, dengan jabatan kita, dengan kedudukan, atau dengan titel yang ada, itu bukan sukses. Kemudian juga semu sifatnya, semu sementara. Sukses yang abadi nanti di akhirat. Dan kita sudah diketahui oleh para sahabat hakikat yang sebenarnya. Karena diberitahu oleh Rasulullah, gurunya Rasulullah. Karena para sahabat ketika peperangan-peperangan itu, hatta orang yang baru masuk Islam, hatta baru masuk Islam, yang diharapkan apa? Bukan dunia, surga. Seperti kejadian waktu perang Uhud, Usairin. Usairin baru masuk Islam. Kemudian masuk Islam, ikut maju ke medan perang. Karena Nabi mengalami kekalahan dari perang Uhud. Dan percakapan dari para sahabat waktu itu, radhiyallahu anhum ajma'in. Ada orang yang masuk Islam, ikut membantu. Masuk Islam, kemudian dia perang. Kemudian syahid. Kata Nabi, amila qalilan wa ujira katira. Dia berapa sedikit kali diberikan ganjaran yang besar. Ganjaran besar apa? Surga. Dan terjadi juga pada Nabi Khaybar. Ketika ada seorang yang mau bantu Nabi Rasulullah, dia ikut bantu kau. Karena ada duit akhobnya Nabi. Orang simpati dengan akhobnya Rasulullah SAW. Dia ingin perang. Enggak, kata Nabi masuk Islam dulu. Setelah dia masuk Islam, dia perang. Ketika perang, karena Khaybar itu ada 7 benteng, bentengnya Yahudi. Setiap dikalahkan, dibagi konima. Harta rampasan perang. Setiap kalah, Yahudi itu dibagi rampasan perang. Nah, dia masuk, dapat bagian. Ketika dapat bagian, dia selalu bukan ini yang aku ingin. Bukan rampasan perang ini yang aku ingin. Aku ingin dipanggil di sini. Aku meninggal, aku masuk surga. Kemarin, orang baru masuk Islam, sudah tahu tentang tujuan hidupnya. Ingin masuk jannah, surga. Betul orang nanti. Kemudian Allah kabulkan. Majulah kemudian perang itu terpanah di sini. Jadi jelas hidupnya, jelas tujuan hidup itu jelas. Ya seperti yang kita lihat sekarang, orang-orang tidak jelas dalam tujuan hidupnya. Apa kadang-kadang juga dia sudah memiliki tingkatan ilmu yang masya Allah, kadang juga tidak tahu tentang tujuan hidup. Ini hakikat hidup yang kita tahu. Sebagaimana para sahabat mengetahui tentang hakikat kehidupan ini. Bahwa dunia ini fana, tidak ada apa-apa. Dan pasti akan hancur dan pasti akan binasa. Dan Allah berkata dalam Al-Qur'an mengatakan dunia ini kehidupan yang menipu. Menipu dan menipu dunia ini. tujuan hidup seorang mukmin dan surga. Nah, itu yang harus kita cari. Nah, kita berusaha bagaimana untuk mendapatkan jannah. Ya tentunya untuk bisa masuk jannah tidak ada ilmu. Seperti yang tadi saya sebutkan, wa man salaka tariqan yaltamisu fihi 'ilman sahala Allahu lahu bi tariqan al-jannah. Barang siapa yang berjalan untuk menuntut ilmu, Allah akan mudahkan jalannya ke surga. Ya hal itu ilmu. Kalau dia kan ilmu, bagaimana dia bisa tahu tentang Islam? Bagaimana dia tahu tentang iman? Bagaimana tentang ketaatan? Bagaimana tahu tentang tauhid, syirik, sunnah, bid'ah? Kemudian yang halal, yang haram, yang sun, yang hak, yang batil, dan yang lainnya. Yang ma'ruf, mungkar, dia tidak tahu kalau dia tidak belajar. Yang dengan belajar itu dia akan tahu. Kemudian yang penting, azamullah, bahwa menuntut ilmu ini mudah, tidak ada yang sulit dalam Islam. Cuma kadang-kadang orang tidak berusaha. Kadang-kadang orang menuntut ilmu yang sifatnya kifayah, yang fardu kifayah, luar biasa dia berkorban. Siang malam dia, kadang dari pagi sampai malam, kuat dia. Yang sifatnya kifayah, tapi yang fardu ain, waduh baru sebentar aja sudah ngantuk. Sebentar aja sudah tidur, sebentar aja sudah puasa. Karena dibodoh oleh syaitan. Setiap yang hak yang benar itu mesti dibodoh oleh syaitan. Jadi kita harus terus bagaimana mengetahui tentang Islam. Allah mencela orang-orang yang dia tahu dia tentang dunia. Ilmu-ilmu tentang dunia dia tahu, tapi tentang akhirat dia tahu. Allah cela gitu. Allah sebutkan di dalam surah Ar-Rum, surah 30 ayat 7. Ya'lamuna zahiran minal hayati dunia wa hum anil akhirati hum ghafilun. Mereka tahu apa yang lahir di dunia ini, yang tampak di rumah mereka tahu, tapi tentang akhirat mereka lalai. Sampai disebutkan oleh para mufassirin tentang ayat itu, jadi ada di antara mereka kalau disuruh untuk menimbang tentang mata uang dinar atau dirham, mata uang emas seperti logam itu, dinar, mata uang perak dengan dirham. Itu nih, taruh di tangannya tahu dia timbangannya berapa. Tapi tanya dia bagaimana beribadah kepada Allah, bagaimana sholat tidak tahu. Allah jelas. Mereka ya'lamuna zahiran al-hayati dunya wa hum anil akhirati hum ghafilun. Maka Nabi SAW, di antara doa Nabi SAW, di antaranya jangan sampai dijadikan dunia ini sebagai puncak ilmu. Wala taj'al ad-dunya akbara hammina wala mablagha ilmina. Ya Allah, jangan engkau jadikan dunia ini sebagai cita-cita kami. Wala taj'al ad-dunya akbara hammina, jangan jadikan dunia ini cita-cita kami. Tujuan hidup kami jangan. Wala mablagha ilmina, jangan kau jadikan ya Allah dunia ini sebagai puncak dari ilmu pengetahuan kami. Jadi orang tahu tentang segala macam ilmu tentang dunia, akhirnya lah. Sampai tak mencapai gelar dah, profesor, doktor, apalagi sudah. Tahu, tapi tentang akhirat tidak tahu sama sekali. Jadi dia tahu tentang dunia, tapi tentang akhirat tidak tahu. Dan Allah celah tentang orang. Jadi alim di dunia, dia tahu tentang dunia, lalai dia tentang akhirat. Nabi juga celah dalam hadis yang sahih tentang masalah itu. Jadi kalau berdina, semula menuntut ilmu ini wajib, dan kita alhamdulillah diberikan kesempatan oleh Allah untuk menuntut ilmu. Jadi manfaatkan kesempatan ini untuk libur, manfaatkan selama berapa hari ini untuk menuntut ilmu sehingga kita bisa paham tentang Islam ini. Karena bukan kewajiban, kewajiban. Dan kita bisa meningkat iman kita kepada Allah ya dengan kita menuntut ilmu. Dan berkurang iman kita dengan juga berkurangnya ilmu kita. Makanya untuk awal kajian ini, pada hari ini, kita akan jelaskan tentang asbab ziyadat iman wa nuqsan. Tentang sebab-sebab bertambahnya iman dan juga berkurangnya iman. Kalau juga berkaitan dengan masalah tauhid, adapun besok baru kita bahas tentang tauhid dan juga pelanggaran-pelanggaran yang terjadi. Atau perusak-perusak tauhid, insya Allah besok kita akan bahas. Karena banyak yang dilakukan di kita, terutama di Indonesia ya. Begitu macam-macam kepercayaan-kepercayaan yang berkaitan dengan syirik, ya insya Allah besok kita akan bahas. Kita akan contohkan satu persatu nanti. Kita ada puluhan contohnya, insya Allah besok kita bahas. Untuk sekarang kita akan bahas yang berkaitan tentang akbab, ziyadatul iman, wa nuqsan. tentang sebab bertambahnya iman, diambil dari bukunya Syekh Dr. Abdul Razak bin Abdul Muhsin Al-Abbad Al-Badr. Kemudian saya tambahkan dari keterangan-keterangan yang lain, yaitu tentang sebab-sebab berkurang dan bertambahnya iman. Karena masalah ini penting untuk kita kaji, tentang berkurang dan bertambahnya iman. Jadi sebab-sebab bertambah dan berkurangnya iman, sebab iman itu kita harus berusaha bagaimana mencapai iman ini yang disebutkan dalam hadis Nabi, mencapai kesempurnaan. Kita ingin iman kita sempurna, makanya kita berusaha bagaimana supaya iman kita ini bertambah, kemudian iman kita menjadi kuat, iman kita berkembang. Di antaranya yang disebutkan, di antara sebab-sebab pertamanya iman, yang pertama yaitu mempelajari ilmu yang bermanfaat, yang bersumber dari Al-Quran dan As-Sunnah menurut pemahaman Salafus Shalih, yaitu ta'allumul ilmi nafi' al-mustamiddani min Al-Qur'ani, ta'allumul ilmi nafi' al-mustamidd min Al-Qur'an wa Sunnah ala fahmi Salaf. Yang pertama yaitu belajar ilmu yang bermanfaat, yang bersumber dari Al-Quran dan As-Sunnah dengan pemahaman Salafus Shalih. Jadi untuk menambah iman kita, iman fitina, iman Allah, itu harus kita belajar ilmu yang bermanfaat, yang sumbernya dari Al-Quran, kemudian juga dari sunnah Nabi Sallallahu Alaihi wa ala alihi wasallam. Allah subhanahu wa ta'ala menyebutkan di dalam banyak ayat tentang masalah ilmu. Saya bawakan beberapa ayat di sini yang menjelaskan tentang ilmu. Jadi yang pertama ini tentang sebab bertambahnya iman, yaitu ta'allum al-ilm an-nafi' al-mustamid min kitabillah wa sunnah rasulullah ala fahmi salafus salih. Belajar Al-Qur'an dan sunnah menurut pemahaman salafus salih. Tentang ilmu, Allah berfirman yang pertama dalam surah Al-Imran ayat 18. Allah berfirman, syahidallahu annahu la ilaha illahu wa ulul ilmi qa'iman bil qist la ilaha illahu wa azizul hakim. Allah bersaksi bahwa tidak ilah yang berhak diibadahi hanya Allah, dan juga malaikatnya, orang-orang yang berilmu tegak dengan keadilan. Tidak ada ilah yang berhak diibadahi hanya Allah, dan Allah itu yang maha gagah dan Allah yang maha bijaksana. Allah menyebutkan dalam surah Ali Imran di ayat 18, surah 3 ayat 18. Di ayat ini Allah menyebutkan tentang keutamaan orang yang berilmu. Keutamaan apa di sini? Di ayat ini Allah menjadikan orang-orang yang berilmu sebagai saksi. Allah jadikan orang yang berilmu sebagai saksi. Sebagai saksi tentang keesaan Allah. Sebagai saksi tentang keesaan Allah SWT. Jadi Allah bersaksi, tidak ilah yang berhak dibenarkan Allah. Kemudian malaikat yang kedua. Yang ketiga orang yang berilmu. Dan mereka tegak dengan keadilan. Tidak ilah yang berhak dibenarkan dengan Allah. Dan Allah itu maha jaga, Allah maha bijaksana. Kemudian juga di dalam surah An-Nisa ayat 162, jadi saya tidak baca. Kemudian yang ketiga dalam surah Al-Hajj ayat 54. وَلْيَعْلَمَ الَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ أَنَّهُ الْحَقُّ مِنْ رَبِّكَ فَيُؤْمِنُوا بِهِ فَتُخْبِتَ لَهُ قُلُوبُهُمْ وَإِنَّ اللَّهَ لَهَادِ الَّذِينَ آمَنُوا إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ. Adalah mengetahui orang-orang yang diberikan ilmu bahwa dia adalah benar dari Allah, lalu ia mengimaninya dan dalam hati mereka tunduk. Sesungguhnya Allah menunjuki orang-orang yang beriman ke jalan yang lurus. Ayat yang ketiga ini di dalam surah Al-Hajj 54. Kemudian selanjutnya dalam surah Saba ayat 6. Surah Saba ayat 6. Wa yara alladhina utul ilma alladhi unzila ilayka min rabbika al-haq. Wa yara alladhina utul ilma alladhi unzila ilayka min rabbika huwa al-haq wa yahdi ila siratil azizil hamid. Dan orang-orang yang diberikan ilmu melihat atau memandang bahwa apa yang diturunkan kepadamu itu dari Rabbmu itu benar, dan dia menunjuki ke jalan Allah yang maha gagah dan maha terpuji. Ayat ini juga dijadikan dalil oleh para ulama bahwa para sahabat adalah orang-orang yang berilmu. Dasarnya ayat ini, wa yara alladhina utul ilma. Dalam tafsirnya, di dalam kitab tafsir disebutkan, yang dimaksud bahwa orang yang diberikan ilmu dalam ayat ini, dalam surah Saba ayat 6, yang dimaksud para sahabat. Maka para sahabat adalah orang-orang yang berilmu. Sahabat itu orang menguasai Quran, dia menguasai sunnah. Makanya ketika kita berbicara, kita wajib berpegang pada Quran dan sunnah menurut pemahaman salafus saleh. Karena apa? Karena para sahabat adalah orang-orang yang tahu tentang ilmu. Para sahabat adalah orang-orang yang tahu tentang ilmu. Mereka yang tahu tentang Al-Quran, mereka yang tahu tentang sunnah. Kemudian ayat selanjutnya lagi dalam surah Fatir ayat 28. Innama yakhshallaha min ibadihi al-ulama, innallaha azizun ghafur. Sesungguhnya yang takut kepada Allah dari hamba-hambanya para ulama, sesungguhnya Allah itu maha gagah dan Allah itu maha pengampun. Jadi yang takut kepada Allah itu adalah para ulama. Tentunya yang dikatakan ulama itu orang-orang yang betul-betul dia memahami tentang Quran, memahami tentang sunnah, mereka tahu tentang tauhid, dan mereka mengamalkan Islam ini. Itu yang dikatakan dengan ulama. Kemudian juga ayat yang lain dalam surah Al-Mujadalah ayat 11. Allah berfirman, yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Allah mengangkat orang-orang yang beriman di antara kamu dan orang-orang yang berilmu berapa derajat, dan Allah mengetahui tentang apa yang kalian lakukan. Jadi di dalam ayat ini qulbidina sallallahu, Allah mengangkat orang yang beriman itu beberapa derajat, orang yang berilmu berapa derajat. Jadi orang berilmu diangkat oleh Allah. Makanya kalau kita ingin bertambah iman kita kepada Allah SWT, ya kita harus belajar untuk ilmu. Akan bertambah iman kita. Akan bertambah juga rasa takut kita kepada Allah SWT. Dan juga akan diberikan oleh Allah pintu-pintu kebaikan. Makanya ketika Nabi bersabda dalam hadis yang sahih yang diriwayatkan Imam Bukhari dan Muslim dari sahabat Muawiyah bin Abi Sufyan radhiyallahu anhu, Nabi bersabda, "Man yuridillahu bi khairan yufaqihuhu fid din." Barang siapa yang dikehendaki Allah kebaikan padanya, diberikan dia pemahaman tentang agama. Kata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah dalam Majmu' Fatawanya, kebalikan dari hadis ini, barang siapa yang tidak dikehendaki Allah kebaikan, tidak diberikan pemahaman tentang agama. Makanya kita bersyukur kepada Allah yang berikan waktu dan waktu yang luang untuk menuntut ilmu, maka manfaatkan. Dan setelah menuntut ilmu juga kita harus paham tentang apa yang disampaikan itu. Makanya dikatakan barang siapa yang dikehendaki oleh Allah kepada Nabi, kebaikan pada orang itu, diberikan dia pemahaman tentang agama. Berarti kalau Allah tidak mengendaki kepada seorang kebaikan, tidak diberikan dia pemahaman tentang agama. Makanya nikmat yang paling besar itu kita paham tentang Islam ini. Itu nikmat yang paling besar. Kata Imam Al-Muqayyim di dalam kitabnya I'lamul Muwaqqi'in, kata beliau bahwa nikmat yang paling besar Allah memberikan kepada kita al-fahm. Husnul fahm. Kebaikan pemahaman tentang agama itu nikmat yang paling besar. Banyak orang yang ilmu tapi pemahamannya menyimpang. Banyak orang yang belajar tapi itu yang menyimpang. Makanya harus tidak paham tentang Islam ini dengan pemahaman yang benar. Makanya pertama kita ikuti pemahaman para sahabat. Itu yang Nabi jamin pemahaman yang benar, pemahaman yang hak. Kemudian juga dalam hadis Nabi SAW, di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad, Abu Dawud, Tirmizi, Ibnu Majah, dari Ibnu Hibban dan yang lainnya, Nabi pernah bersabda tentang ilmu. Dan di sini pertama kita bahas bahwa sebab yang pertama, tidak ada berapa sebab. Ya, nanti dari sebab yang pertama ada berapa lagi poin-poinnya. Jadi sebab yang pertama untuk bertambahnya iman kita, menuntut ilmu. Nah, dalilnya sudah saya bawakan. Kenapa kita menuntut ilmu untuk bertambah iman? Ini dalilnya. Kemudian dari hadis Nabi, Nabi sabda, man salaka tariqan yatlubu fi ilman salaka Allah bihi tariqan min turuqil jannah. Wa innal malaikata laqadhu ajrihata li talibil ilmi ridan bima yasna'. Wa innal 'alima la yastaghfiruhu man fis samawati wa man fil ardh. والحيتان في جوف الماء وإن فضل العالم على العبيد كفضل القمر ليلة البدر على سائر الكواكب وإن العلماء ورثة الأنبياء وإن الأنبياء لم يورثوا دينارا ولا درهما إنما ورثوا العلم فمن أخذه أخذه بحظ وافر فمن أخذه أخذ بحظ وافر. بذلك Musnad Imam Ahmad, Abu Dawud, dan Sunan Abu Dawud, Sunan Tirmidzi, Ibnu Majah, Sunan dari dan lainnya, hadis ini sahih dari sahabat Abu Darda radhiyallahu anhu, ia berkata, telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, barang siapa yang berjalan untuk menuntut ilmu, Allah akan mudahkan jalannya ke surga. Sesungguhnya malaikat meletakkan sayapnya, mengepakkan sayapnya kepada orang-orang yang menuntut ilmu karena redha dengan apa yang ia lakukan. Dan sesungguhnya orang-orang alim akan dimohonkan ampun oleh makhluk yang di langit dan makhluk yang di bumi. Sampai ikan yang di dalam air pun memohonkan ampun untuk orang yang mengajarkan ilmu syar'i. Sesungguhnya keutamaan orang alim atas ahli ibadah seperti keutamaan bulan purnama atas seluruh bintang. Dan sesungguhnya ulama pewaris para nabi, sesungguhnya para nabi tidak mewariskan dinar, tidak mewariskan dirham. Para nabi tidak mewariskan mata uang. Sesungguhnya para nabi itu hanya mewariskan ilmu. Barang siapa yang mengambil ilmu, maka dia mendapatkan bagian yang besar. Hadis ini sahih riwayat Imam Ahmad, Abu Dawud, Tirmizi, Ibnu Majah, dari Ibnu Hibban, dan disahihkan oleh Syekh Al-Albani di dalam kitabnya Sahih Jami' Shaghir dan yang lainnya. Di dalam hadis ini Nabi menyebutkan barang siapa yang menuntut ilmu, yang pertama Allah mudahkan jalan ke surga. Tadi sudah kita bahas. Yang kedua, dalam hadis ini malaikat mengepakkan sayapnya. Semua malaikat bersayap, semua malaikat. Cuma kita enggak bisa melihat malaikat. Tapi kalau dia berupa manusia bisa kita lihat. Seperti zaman Nabi, malaikat Jibril datang menuntut ilmu kepada Nabi berupa manusia, bisa. Tapi Nabi pernah melihat malaikat Jibril dalam bentuk aslinya dengan 600 sayap menutup langit. Besar malaikat itu. Yang pertama dua kali. Pertama di bumi, yang kedua ketika Nabi Mi'raj ke langit. Melihat malaikat Jibril dalam bentuk aslinya. Jadi semua malaikat bersayap. Seperti yang Allah sebutkan dalam surah Fatir, malaikat semuanya bersayap. Jadi malaikat melepaskan sayapnya kepada orang-orang ilmu karena redho dengan apa yang dilakukan. Jadi malaikat memuliakan orang-orang ilmu. Cuma kita nggak lihat malaikat. dia melompatkan sayapnya. Kemudian yang ketiga kalau di sini, orang-orang yang alim, yang mengajarkan kebaikan, yang mengajarkan Quran, mengajarkan sunnah, dan pemahaman yang benar, mantalas, maka semua yang di langit, malaikat yang di langit, yang di bumi, sampai ikan memohonkan ampun untuk orang-orang yang mengajarkan kebaikan. Makanya orang-orang yang mengajarkan kebaikan, Quran dan sunnah, dia harus ikhlas karena Allah. Dengan keikhlasannya itulah, maka Allah redha dan malaikat juga redha. Dan dimohonkan ampun oleh yang di langit dan di bumi. Kemudian yang keempat, bahwa keutamaan orang yang alim atas ahli ibadah seperti keutamaan bulan purnama atau seluruh bintang. Keutamaan orang alim beda dengan ahli ibadah. Orang alim itu paham Quran sunnah itu seperti bulan purnama yang menerangi semuanya. Di mana aja kita lihat bulan purnama, ya di Jepang, di Indonesia, sama. Orang bisa lihat bulan purnama itu. Di bulan bumi aja bisa lihat, terang, menerangi dunia. Tapi ahli ibadah, ya hanya bintang kecil aja. Bedanya jauh antara orang alim dengan ahli ibadah. Orang ahli ibadah, dia hanya beribadah untuk dirinya sendiri. Kadang-kadang juga dia mengajarkan istrinya, mengajarkan anaknya. Sendiri dia ibadah. Beda dengan orang alim. Dia manfaat buat dirinya, buat istrinya, buat anaknya, buat tetangganya, buat sanak kerabatnya, buat masyarakat, buat seluruh manusia. Orang alim itu. Nah, utamanya besar antara orang yang berilmu dengan ahli ibadah. Dan kita menjadi orang yang berilmu. Bukan sekedar ahli ibadah. Ahli ibadah banyak dari masjid ke masjid, dari masjid ke masjid. Dan tidak pernah hikmah. Dan yang sendirinya. Maka beda. Makanya Imam Ahmad ketika ditanya tentang ini, Imam Ahmad sudah menjelaskan tentang hadis ini. Ya, orang alim dia lebih utama daripada ahli ibadah. Seperti orang yang sholat atau dia itikaf hanya untuk dirinya sendiri. Tapi orang menyampaikan ilmu manfaat untuk kaum muslimin. Baik. Tetapi dia juga yang berilmu dia wajib mengamalkan ilmunya. Jadi di sini bahwa utama orang yang alim seperti bulan purnama atau seluruh bintang. Kemudian yang kelima, bahwa ulama itu pewaris para nabi. Ulama pewaris para nabi. Dan nabi tidak mewariskan mata uang emas, tidak mewariskan mata uang perak, tidak. Yang diwariskan oleh nabi diwariskan ilmu, maksudnya Quran dan Sunnah. Nah, barang siapa yang mengambil itu, dia mendapatkan bagian yang banyak. Jadi antum kalau mau ingin mendapatkan keutamaan, mendapatkan karunia, mendapatkan ketenangan, mendapatkan kebahagiaan, mendapatkan kemudahan, itu ilmu syarih. Makanya sering saya sampaikan dan berapa kali dalam daulah, bahkan setiap daulah masih saya mengatakan setiap daulah di Jepang ini, saya katakan orang yang paling bahagia di muka bumi ini adalah orang yang menuntut ilmu syar'i. Orang yang paling bahagia di muka bumi ini orang yang menuntut ilmu syar'i. Gimana dia nggak bahagia? Dia belajar Quran, dia belajar Sunnah, dia memahami dan dia orang paling bahagia. Apa dalam masalah harta dia cuma sedikit dapatnya, tetapi dia bahagia hidupnya. Kalau belum itu, cuma kekayaan yang hati itu kekayaan hati. Banyak orang-orang kaya. Bahkan di Jepang ini pernah juga ada orang-orang yang kaya yang bunuh diri. Kaya raya, berapa kak? Bukan satu orang. Sudah puluhan orang di Jepang ini yang kaya raya, matinya bunuh diri. Dia mengalami kebahagiaan. Rumahnya luas, kendaraan punya, harta segala macam dia punya. Dia baik. Bahkan orang yang rumahnya sempit, tapi dengan imannya dia, dengan ilmunya dia, dengan dia qanaah, puas dengan apa yang Allah berikan, zuhud, dia gembira, bahagia dalam hidupnya. Makanya itu Nabi dalam hadis yang sahih dari sabda, "Laisa al-ghina an kafratil 'arab, walakin al-ghina fi nafs." Bahwa kaya itu bukan banyaknya harta benda, tapi kaya itu kekayaan hati, kata Nabi. Yang bersabda Rasulullah. Yang diberitahu oleh Allah tentang hati manusia. Kekayaan hati itu kekayaan hati. Dia bahagia. Makanya mewariskan ilmu. Kalau orang dia betul-betul memegang ilmu syar'i ini, dia memahami ilmu syar'i dari amal tanpa syar'i, orang yang bahagia dia. Dia mendapatkan kekayaan yang banyak, bagian yang banyak dalam hidup ini. Bukan berarti kalau saya sebutkan begini, tidak boleh kita cari nafkah, kaya boleh. Boleh. Kita menjadi orang kaya, boleh dalam Islam. Tidak ada larangan. Bahkan dengan kekayaan yang kita miliki, kita bisa haji, kita bisa umroh, kita bisa memberikan nafkah kepada orang tua, kepada istri, kepada anak, kepada sanak famili, dan yang lainnya. Dengan kekayaan itu, kita bisa mendapatkan keutamaan, memberikan nafkah, sedekah, dan yang lainnya. Tapi jangan sampai melalaikan kita dari mengingat Allah. Itu yang tidak boleh. Jangan sampai melalaikan kita dari mengingat Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian dalam riwayat yang lain, dalam riwayat Tirmizi dari sahabat Abu Umama, dari mengatakan hadis ini hasan sahih, Nabi bersabda, "Fadlul alimi 'alal 'abidi ka fadli 'ala ahlinakum. Inna Allah 'azza wa jalla wa malaikatahu wa ahlas samawati wa hatta namlat fi juhri hatta al-hud la yusalluna 'ala mu'allimin nas al-khayra." Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi hadis ini diriwayatkan dari sahabat Abu Umama. Rasulullah bersabda, "Keutamaan orang alim atas ahli ibadah seperti keutamaan aku atas orang yang paling rendah di antara kalian. Sesungguhnya Allah Azza wa Jalla dan para malaikatnya dan juga penghuni langit dan bumi sampai semut yang berada di lubangnya sampai juga ikan itu mereka semuanya bersolawat kepada orang yang mengajarkan kepada manusia kebaikan." Ini keutamaan orang alim. Makanya kita disuruh menjadi orang yang berilmu. Kalau kita tidak berilmu, bagaimana istri kita akan tahu tentang Islam? Kalau kita tidak berilmu, bagaimana anak kita tahu tentang Islam? Makanya disuruh kita berilmu. Dan keutamaan orang yang berilmu, kata Nabi, seperti keutamaan aku dengan orang yang paling rendah di antara kamu. Kemudian, kata Nabi lagi, Allah Azza wa Jalla, malaikatnya, penghuni langit, penghuni bumi, sampai semut di lubangnya, sampai juga ikan, itu bersalawat. Bersalawat kepada siapa? Kepada orang yang mengajarkan kebaikan kepada manusia. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi, dan Tirmidzi berkata hadis ini hasan sahih. Jadi ikhwan fiddin, azakumullah, ini merupakan nikmat dari Allah Taala. Kita diberikan waktu yang luang, kesempatan untuk menuntut ilmu. Kita berusaha bagaimana kita menuntut ilmu syar'i. Bukan berarti kita harus tahu seluruh cabang-cabang ilmu seperti ulama, tidak. Tapi kita wajib mengetahui bagaimana beribadah kepada Allah, bagaimana mentauhidkan Allah, bagaimana jauhkan syirik, bagaimana melaksanakan sunnah, bagaimana menjauhkan bid'ah, bagaimana kita wudu, bagaimana kita mandi, bagaimana kita sholat, bagaimana kita bermuamalah, berdagang, itu yang kita lakukan setiap hari dalam setahun. Itu kewajiban kita. Makanya disebutkan oleh para ulama bahwa ilmu itu harus kita cari. Maksudnya bukan yang tinggi. Tetapi yang perlu diingat oleh setiap muslim dan muslimah bahwa ilmu itu bukan tujuan pada zatnya, tetapi yang dituju dari menuntut ilmu itu apa? Amal. Maka dikatakan oleh Syekh Abdul Razak Habibullah, kata beliau, "Fal-ilmu laysa maqsudan li zatihi wa innama huwa maqsudun li ghairihi wa huwa al-amal." Bahwa ilmu bukan tujuan pada zatnya, tetapi yang dituju dari ilmu ini tujuan yang lain, yaitu mengamalkan ilmu itu. Sebab Allah mensyariatkan kita menuntut ilmu ini tujuannya agar kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Diutusnya para nabi, diutusnya para rasul alaihi wassalatu wassalam agar manusia beribadah kepada Allah dengan benar. Makanya ruh ilmu itu apa? Ruhnya amal. Ruhnya ilmu itu amal. Jadi ini harus diperhatikan oleh setiap muslim dan muslimah bahwa tujuan dari ilmu itu adalah amal. Makanya Allah Subhanahu wa taala mengancam dengan keras orang-orang yang menuntut ilmu tapi dia tidak mengamalkan. Allah mengancam dengan keras. Seperti ayat atakmurun nasi bilbirri wa tansawna anfusakum wa antum tatluna kitab wa fala ta'qilun. Apakah kamu menyuruh manusia berbuat kebaikan, kamu lupakan diri kamu, sedangkan kamu baca kitab? Apakah kamu tidak berpikir? Surah Al-Baqarah, ayat 44. di Surah Al-Saff ayat 2 dan 3, ya ayyuhallazina amanu lima taquluna ma la taf'alun kabura maqtan 'inda Allah an taqulu ma la taf'alun. Wahai orang beriman, kenapa kamu mengucapkan, kenapa kamu berkata apa yang kamu tidak lakukan? Sangat besar murka Allah kalian mengatakan apa yang kalian tidak kerjakan. Jadi untuk ilmu tujuannya yaitu untuk kita mengamalkan. Makanya Syekhul Islam Ibnu Taimiyah menyebutkan tentang perkataan Imam Hasan Al-Basri, kata beliau, ilmu itu ada dua, al-ilmu ilmani, ilmu itu ada dua. Yang pertama ilmu fil qalb, yang kedua ilmu fil lisan. Yang pertama ilmu itu di hati, yang kedua ilmu di lisan. Fa'ilmu al-qalbi wal-ilmu nafi', ilmu yang di hati itu yang bermanfaat. Wa'ilmu lisan huwa hujjatullahi ala ibadi, adapun ilmu lisan itu hujjah Allah atas hamba-hambanya. Jadi ilmu itu ada dua, ilmu di hati dan ilmu di lisan. Ilmu yang di hati, ilmu yang bermanfaat. Ilmu di lisan itu, yaitu puja Allah atas hamba-hambanya. Maksudnya, ilmu yang di hati itu, artinya dia menuntut ilmu. Dengan dia menuntut ilmu itu, bertambah takutnya dia kepada Allah. Dengan dia menuntut ilmu itu, bertambah imannya kepada Allah. Dengan dia menuntut ilmu itu, di hatinya bertambah ikhlas. Itu maksudnya. Tambah takut kepada Allah, tambah ikhlasnya dia kepada Allah. Tapi ilmu yang dimaksud ilmu di lisan itu, dia pandai bicara, dia pintar ngomong, tapi tidak berpengaruh pada hatinya. Makanya yang Nabi khawatirkan kepada umat ini ada orang-orang yang munafik yang pandai bicara. Nabi khawatir kepada umatnya, tapi tidak ada amal sama sekali. Makanya Nabi juga menyebutkan tentang ada orang-orang yang dia belajar, dia juga mengamalkan dan dia berdakwah dan tambah takutnya kepada Allah, itu manfaat. Tapi ada orang yang belajar dia untuk khutbah, maka Nabi pernah menyebutkan tentang khutbah al-qawwalun, khatib-khatib yang dia pandai bicara tapi dia tidak mengamalkan. Makanya Nabi menyebutkan tentang ancamannya dia masuk neraka. Jadi ikhwan fiddin a'azakumullah, ini ilmu ini harus kita pelajari, dan iman itu akan bertambah dengan kita menuntut ilmu. Karena dari kita menuntut ilmu akan bertambah iman kita. Juga kita duduk di majelis ilmu akan bertambah iman kita. Nah sekarang artinya pintu-pintu untuk mendapatkan ilmu dan bertambahnya ilmu agama ini ada berapa? Di samping kita untuk ilmu syar'i ini, kita belajar Quran dan Sunnah, ada juga pintu-pintu ilmu yang dengannya iman itu bertambah. Yang pertama, ini masih sebab yang pertama untuk ilmu. Dari untuk ilmu ini ada beberapa pintu yang kita bisa bertambah iman kita kepada Allah. Yaitu membaca Al-Quran dengan tadabbur. Membaca Al-Quran dengan tadabbur. Kita baca Al-Quran dengan tadabbur. Jadi kita baca Al-Quran bukan sekedar baca, tapi bagaimana mentadabburkan isi Al-Quran itu. Kita pelajari isinya. Bahwa Allah berfirman di dalam surah An-Nisa ayat 82. Afala yatadabbaruna Al-Qur'ana? Allah berfirman, afala yatadabbaru al-Qur'an walau kana min 'indi ghairi Allah lajadu fihi ikhtilafan katsira. Apakah mereka tidak mentadabburkan isi Al-Qur'an? Kalau seandainya Qur'an datang dari selain Allah, maka engkau akan dapat perselisihan yang banyak. Apakah mereka tidak mentadabburkan isi Al-Qur'an? Kalau seandainya Qur'an datang dari selain Allah, engkau akan dapat perselisihan yang banyak. Kemudian juga di dalam surah Muhammad ayat 24, apalah ya tadabbarul Quran am ala qulubin aqfaluha, apakah mereka tidak mentadabburkan secara Quran ataukah hati mereka tergembok terkunci. Jadi akan berzina Allah. Ini perintah untuk tadabbur Al-Quran banyak sekali dalam Al-Quran. Sebelum surah Sad juga, surah Sad ayat 29, kitabun anzalnahu ilaika mubarakun liyadabbaru ayati wa yatadabbaru al-albab. Al-Quran kami turunkan kepadamu merupakan kitab yang diberkahi. Di kitab yang barokah itu Al-Quran. Agar mereka mentadabburi ayat-ayatnya dan agar mereka orang-orang yang berilmu itu ingat kepada Allah SWT. Di Qur'an itu karena itu ikhwan bidin Allah pada ikhwan dan akhwat, antum harus belajar bagaimana baca Al-Quran itu pertama kali. Banyak kaum muslimin dan muslimat yang gak bisa baca Quran, ini aib, tercela. Dan harus dia berusaha bagaimana belajar supaya bisa baca Quran. Jadi dia bahasa Inggris bisa, bahasa Jepang bisa, bahasa Quran dia bisa. Bahasa Jepang luar biasa lancarnya. Suruh baca Quran, Allah, Masya Allah, Alif Lam Mim ini gak bisa. Suruh baca Al-Fatihah gak bisa, harus belajar. Wajib dia belajar. Dan itu tidak lama, sebentar. Tidak lama. Sekarang ada sistem yang 2 minggu sudah bisa baca. Sebulan sudah bisa baca. Tinggal melancarkan setelah itu. Tidak lama, untuk belajar bahasa Jepang bertahun-tahun. Ya. Ini beberapa bulan kita bisa baca Quran. Dan dengan baca, dengan ganjaran. Barang saya baca Al-Quran itu dapat ganjaran. Jadi man qara'a harfan jila bila falau bihi hasanah. Wa al-hadrat asyam tadiha. Ketemuan barang siapa yang baca satu huruf Al-Quran, dia mendapatkan ganjaran. Dan satu huruf itu mendapatkan 10 ganjaran. Satu huruf. Karena bila aku lu alif lam harf, walakin alif pun harf, lam harf, mim harf. Aku tidak mengatakan alif lam itu satu huruf, tidak. Alif, kita baca alif lam mim, alif 10 ganjarannya. Lam 10 ganjarannya, dan mim 10 ganjarannya. Berarti 30 ganjaran. Ini better mim. Jadi disuruh kita untuk baca Al-Quran. Jadi kepada ikhwan dan akhwat harus belajar nih supaya bisa baca Quran. Setelah baca Quran sudah bisa kita baca, kita lancarin baca Quran itu. Kemudian kita berusaha untuk mengetahuinya dan kita rutin baca Quran itu setiap hari. Dan para sahabat dulu menghatamkan setiap seminggu sekali khatam. Berarti sehari bacanya 4 juz. Para sahabat dulu seminggu sekali khatam. Ada juga yang 10 hari sekali khatam. Ada yang 15 kali khatam. Ya mulai kita ngambil langsung bulan lah. Berarti satu hari, satu juz. Dan itu bisa. Orang kalau lancar baca Quran, itu gak sampai 20 menit satu juz itu. Gak sampai 20 menit. Imam Syafi'i pernah menghatamkan satu hari kok. 30 juz. Itu hari. Gak sampai 24 jam. Kalau sudah lancar itu gak sampai 20 menit. Satu juz itu. Berarti, kalau satu jam itu 3 juz. Padahal cuma ngambil 10 jam, 30 juz itu. Sebuah Syafi pernah menggunakan untuk sehari 30 juz. Tapi Nabi SAW melarang kita, jangan kurang dari 3 hari. Atau usahakan 3 hari. Sebab kalau kamu kurang dari 3 hari, ya bisa paham, maka isi Quran. Kalau paling enggak, satu hari 10 juz. Itu kalau memang yang kuat. Kalau enggak, kita satu juz sehari. Berarti sebulan, 30 juz. Ini harus tiap hari baca. Karena banyak kaum muslim yang kurang perhatian sama masalah ini. Baca Al-Quran. Harus bisa baca. Dan harus berusaha kita melancarkan dan harus harus hatam. Hatam. Antum bisa rasakan beda sekali. Antum dengan baca Quran, tersentuh itu. Nanti akan nambah iman kita kepada Allah. Terasa. Antum bisa rasakan ketika Ramadan. Terasa betul. Ya. Gak tahu kalau di Jepang. Tapi kalau antum di Indonesia terasa betul suasananya, suasana Ramadan. Antum baca Quran tiap hari pagi, baca Quran sore, baca Quran malam, baca Quran. Tambah rasa iman itu bernambah. Kelihatan. Terasa dan kita merasakan bertambahnya iman. Tapi begitu bulan Syawal, nah mulai turun lagi iman. Karena Qurannya kan dibaca lagi. Sudah ditinggalkan. Amal-amal yang lain juga ditinggalkan. Makanya perhatikan ini untuk selalu kita baca Al-Quran di mana saja. Bagi antum di sini ya, di negeri kafir, antum harus tahu bagaimana membaca Al-Quran. Karena fitnah itu besar sekali, godaan besar sekali. Gitu. Maka usahakan untuk setiap hari baca Al-Quran dan khatamkan. Kemudian setelah itu kita tadabbur tentang isinya, terjemah aja sudah dibagikan itu. Tapi tidak cukup dengan terjemah aja. Yang penting kita tahu lah. Setiap hari kita usahakan baca berapa lembar dari terjemahan itu. Supaya apa? Tahu di sini kurangnya apa. Nanti untuk bisa memahami isinya lagi, antum tanya kepada yang mengerti. Fakalu ahla zikri ikutu melakangamu, tanya kepada yang mengerti, orang yang alim, jika kalian tidak mengetahui. Kemudian juga, setelah itu, antum baca tafsirnya. Tafsir yang paling bagus, Ibnu Katsir. Dan di Indonesia sudah diterbitkan. Ya. Tafsir Ibnu Katsir, itu baca setiap hari. Dan insya Allah kalau antum baca bertambah iman antum. Jadi usahakan tiap hari itu baca tafsir 5 lembar aja. Setahun insya Allah bisa tamat kita. Kemudian yang kedua dari sebab yang pertama ini, yang kedua mengenal nama-nama Allah yang indah dan sifat-sifatnya yang agung. Jadi ma'rifatu asma'illahi al-husna wa sifatil 'ula, mengenal nama-nama Allah dan sifat-sifatnya yang tinggi. Dengan kita mengenal nama-nama dan sifat-sifat Allah, itu akan bertambah iman kita. Sebelum saya lanjutkan lagi yang tentang Quran ini, Al-Imam Nuqayyim menjelaskan tidak ada sesuatu yang paling bermanfaat buat hati manusia melainkan Quran. Kata beliau, wabil jumlati fala syai'a anfa' lil qalbi min qira'atil Qur'an bi tadabbur wa tafakkur. Enggak ada sesuatu yang paling bermanfaat bagi hati manusia melainkan dengan baca Al-Quran. Sampai kata beliau lagi begini, kalau alim an-nas ma fi qira'atil Qur'an bi tadabbur lashtaghalu biha an kulli ma siwaha. Kalau seandainya manusia mengetahui ini tentang manfaat membaca Al-Quran dan sibuk mentadabbur Al-Quran, dia akan sibuk untuk Al-Quran ditinggalkan yang lain. Karena emang hati ini akan hidup dengan baca Al-Quran. Hati hidup. Beda orang yang hafal Al-Quran dan dia paham isinya dengan yang tidak, beda. Bahkan Nabi mengumpamakan seperti rumah yang baik dengan rumah yang rusak. Makanya Quran ini masya Allah kekuatan yang luar biasa. Kalau turunkan kepada gunung akan hancur gunung itu. Dan juga obat penyakit hati dan juga obat penyakit badan, dan juga menyelesaikan semua problem dengan Quran itu. Kita dapat ketenangan dengan baca Quran. Maka di antara doa Nabi, Allah majal Quran rabi'a qalbi wa nura sadri wa jala hizu zahabani. Ya Allah, jadikanlah Quran ini sebagai penerang dari aku. Kemudian juga cahaya bagi hatiku. Kemudian penghilang dari kedukaanku dan kesedihanku. Itu Nabi minta kepada Allah Taala. Jadi, Quran fitrin adalah Allah. Quran ini paling besar untuk penambah iman kita. Islam. Dan Allah akan mengangkat derajat umat Islam ini dengan Quran. Makanya kenapa dulu Allah memberikan izzah, kejayaan kepada kaum muslimin? Karena mereka berpegang teguh pada Quran dan mengamalkan Quran. Sekarang umat Islam tidak mengamalkan Quran. Bahkan baca aja pun tidak baca kaum muslimin. Nah, mereka tidak diangkat derajatnya. Kemudian yang kedua tadi, mengenal nama-nama Allah dan sifatnya, ini penting. Mengenal nama-nama, jangan kita mengenal nama-nama dan sifat Allah, akan bertambah iman kita, akan bertambah takwa kita, akan bertambah rasa takut kita kepada Allah Taala. Tuhan Bidin, Alhamdulillah, kepada Ipan yang akuat, bahwa ilmu yang paling utama dari semua ilmu, ilmu berkaitan dengan asmausitas. Asyabul ulum, kata para ulama. Ilmu yang paling mulia, ilmu mempelajari nama-nama dan sifat-sifat Allah Taala. Nama-nama Allah itu semua nama yang indah, dan sifat Allah itu sifat-sifat yang tinggi. Bagaimana kita mempelajari nama dan sifat Allah, akan timbul pengagungan kita kepada Allah, akan timbul kecintaan kita kepada Allah, akan timbul takut kita kepada Allah, akan timbul harap kita kepada Allah, akan timbul ikhlas kita kepada Allah. Dan ini merupakan hakikat kebahagiaan seorang hamba. Hakikat seorang hamba bahagia itu dengan dia takut kepada Allah, mengharap kepada Allah. Saya ambil contoh, ya. Bahkan ilmunya merupakan satu rukun iman, ya. Kalau kita bicara iman kepada Allah, itu pertama kali ya bicara soal tauhid, rububiyah, uluhiyah, semua sifat. Bahkan semua ilmu ya bersumber dari nama-nama dan sifat Allah Subhanahu wa taala. Orang kalau sudah tahu tentang nama-nama Allah akan tambah takutnya kepada Allah. Mereka tidak mengetahui tentang Allah itu selalu mengawasi kita. Ar-Raqib, setelah nama Allah Ar-Raqib. Allah Maha mengawasi. Dengan kita mengetahui Allah Ar-Raqib, Allah Al-Khabir, Allah Al-Alim. Di mana saja kita berada, Allah pasti mengetahui. Tanpa takut kepada Allah. Di mana saja, apakah kita di rumah, dalam safar, kita di tempat kerja, di kampus, kita di perjalanan sendiri atau berjamaah dengan orang, mesti Allah tahu kita. Allah lihat. Timbulnya takut kita kepada Allah Taala. Jadi timbulnya takut. Kalau kita mengetahui bahwa Allah yang memberikan rezeki, kita tahu semua ini rezeki dari Allah. Yang Allah berikan kepada seluruh makhluk di langit dan di bumi dari Allah semuanya. Tidak ada andil sedikit pun manusia. Tidak ada andil malaikat pun sedikit pun. Semuanya Allah yang berikan. Yang menciptakan seluruh makhluk langit dan bumi ini hanya Allah SWT. Allah yang memberikan air, oksigen, memberikan rezeki, semuanya Allah SWT. Maka dengan kita mengetahui itu, kita hanya mengharap kepada Allah SWT. Dan rezeki Allah tidak bakal habis. Tidak habis. Hanya ya seperti lautan yang sangat luas yang diambil cuma sedikit, setetes saja. Jadi yang dipelajari oleh manusia, yang diberikan oleh Allah kepada manusia dari mulai Allah menciptakan sampai sekarang itu hanya setetes, setetes saja. Rezeki Allah itu tidak akan habis selama-lamanya. Bahkan sampai Allah mengatakan dalam hadis qudsi, seandainya seluruh manusia dari yang pertama sampai terakhir, jin yang pertama sampai terakhir semua berkumpul di satu apa yang Allah, semuanya minta kepada Allah, berdoa kepada Allah, dan Allah berikan satu persatu, tidak akan kurang apa yang ada pada Allah. Mereka seperti kurangnya air laut, cuma setetes kurangnya, setetes. Itu bayangkan rezeki orang. Kalau itu kita mengetahui, kita terus berdoa kepada Allah, mengharapkannya kepada Allah, takut kepada Allah, tidak mengharap pada manusia, tidak minta-minta kepada manusia. Kenapa? Dia tidak yakin Allah yang berikan rezeki. Bersyukur hanya kepada Allah. Tidak tunduk-tunduk kepada manusia. Tidak merendahkan diri kepada manusia. Tapi justru dia tambah rajin ibadah kepada Allah. Karena Allah berikan rezeki. Dari nama-nama Allah, sifat Allah Subhanahu. Kemudian juga, dia mengetahui Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allah yang paling besar. Kita tiap hari sholat. Dan kita ucapkan kalimat ini berkali-kali kita dalam sholat. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Kita harus pahami kondisinya. Allah sudah sebut dalam Al-Quran. Allah itu Maha Besar. Langit dan bumi itu digenggam oleh Allah dengan tangannya. Langit bumi ini yang sebesar-besar di langit dan bumi. Itu digenggam oleh Allah. Sampai Allah katakan dalam Al-Quran, Yawma natlis sama'a qatayi sijilil kutub kama bada'na wal khalqin nu'idu. Ingat tatkala langit itu kami genggam dengan tangan kami. Kami gulung seperti orang menggulung kertas kepada Allah. Dan selalu Atau dalam surah Zumar, wa ma qadarullahu qadri wal ardu jami'an qabdatu yawma qiyamah was samawati matwiyatun bi yamini. Subhanahu wa ta'ala amma yushrikun. Dan mereka tidak menghormati Allah, tidak memuliakan Allah, tidak menghargai Allah sebesar segala kemuliaan. Padahal Allah lipat bumi itu dan Allah genggam langit itu di tangan kanannya pada hari kiamat. Digenggam langit dan bumi digenggam oleh Allah Taala pada hari kiamat nanti. Padahal bisa bayangkan langit dan bumi digenggam oleh Allah, berarti Allahu Akbar. Allah itu Maha Besar. Allah Maha Besar. Dengan kita menyebutkan Allahu Akbar, pengagungan semua yang ada kecil. Kerjaan kita segala macam semuanya kecil. Allah yang Maha Besar. Maka timbul takut kita kepada Allah Maha Besar. Allah Maha Besar. Dan bagi kalau kita ingat bahwa Allah itu menciptakan semuanya, termasuk surga dan neraka, tambah takut kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Pengagungan kepada Allah itu penting. Mengagungkan Allah Maha Besar. Bahwa manusia ini tidak ada apa-apa di sisi Allah. Allah itu Maha Besar dan Allah itu Maha Agung. Makanya kenapa yang disebutkan hanya Allah Akbar, tidak jadi yang lain. Ya, Allahu Akbar takbir, Allahu Akbar salat. Semuanya yang ada dunia ini kecil. Kita sudah menghadap Allah Maha Besar. Makanya nama-nama dan sifat Allah ini kalau kita pelajari tambah iman kita kepada Allah. Jika Allah di atas, di atas. Jadi Nabi menyebutkan Allah di atas, Allah menyebutkan Allah di atas. Dengan kita meyakini demikian Allah juga di atas langit, ya tambah juga takut kita kepada Allah, tambah juga pemuliaan kita kepada Allah SWT. Banyak lagi yang lain. Kalau kita bicara tentang nama-nama dan sifat-sifat Allah SWT, itu masya Allah tambah iman kita, tambah juga takut kita, tambah juga keadaan kita. Seperti kita bicara Allah dalam hadis Nabi yang bersabda, Inna Allah Ta'ala tayyibun la yaqbal illa tayyibah. Sesungguhnya Allah itu tayyib, maha baik, dan Allah tidak akan terima kecuali yang baik. Berarti kita harus melakukan amal-amal yang baik. Kita harus melakukan amal-amal yang baik, perkataan yang baik. Juga kita harus mencari nafkah yang baik, yang halal. Gak boleh dari yang haram atau syubhat. Gak boleh. Orang kalau sudah makan yang syubhat, yang haram, doanya gak akan diterima oleh Allah. Doanya gak diterima. Dan di sini sahih dari Muslim. Inna Allah Ta'ala tayyibun la yaqbal illa tayyibah. Dan Allah menyuruh Nabi-Nabi dan Rasul-Rasul untuk makan yang baik. Dan juga Nabi menyebutkan tentang seorang yang berdoa kepada Allah. Berdoa. Lalu musafir deh, kalau musafir kan doanya makbul. Dia berdoa kepada Allah. Tetapi dia berdoa, dia makan dari yang haram. Dia minum dari yang haram. Dia juga dicukupi dari yang haram. Bagaimana dikabulkan doanya? Ya doa gak akan dikabulkan kalau dia dicukupi dari yang haram. Jadi akan berjina Allah ini yang kedua, dengan mengenal nama-nama dan juga sifat-sifat Allah yang agung. Dengan mengenal nama dan yang indah sifat Allah yang agung, kita akan takut kepada Allah dan selalu berdoa dan meminta hanya kepada Allah SWT saja, tidak kepada yang lainnya. Kemudian yang ketiga, yaitu merenungi perjalanan hidup Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam. Merenungi perjalanan hidup Nabi yang mulia. Jadi merenungi perjalanan hidup Nabi yang mulia. Jadi kalau kita mempelajari sirah Nabawiyah, perjalanan hidup Nabi sallallahu alaihi wasallam, akan juga bertambah iman kita kepada Allah SWT. Jadi juga perjalanan hidup para salafus saleh. Kalau kita merenungi perjalanan hidup Nabi sallallahu alaihi wasallam dan juga merenungi perjalanan hidup salafus saleh, akan bertambah iman kita kepada Allah. Bahwa kalau kita bandingkan antara kita dengan mereka itu belum apa-apa. makhluk yang paling mulia di muka bumi ini Rasulullah SAW. Dan seluruh makhluk Rasulullah SAW. Tapi Allah memberikan cobaan untuk meningkatkan derajat ini surga. Ambil cobaannya pula. Dan Allah juga paling banyak memberikan mukjizat kepada Nabi Muhammad SAW dibanding para nabi yang lainnya. Maka nabi itu dikatakan Habibullah wa Khalilullah, kekasih Allah. Nabi itu bukan Habibullah, tapi Khalilullah. Kalau Nabi Ibrahim, Khalilullah. Tapi kalau Nabi Muhammad, Habibullah wa Khalilullah. Cinta Allah dan kekasih Allah Nabi Muhammad SAW. Ini coba. Dan di Mekah, Nabi kan berkali-kali disiksa, apa, dilempari dengan batu, diusir, sahabat-sahabat yang lain juga demikian. Kalau orang bertanya, kenapa Nabi kekasih Allah, Allah tak tolong? Semuanya dicoba, diuji. Ya Allah. Semakin kuat iman seseorang, maka mendapatkan cobaan dan ujian. Nah, kalau kita merenungi perjalanan hidup itu, kita tidak seberapa sebenarnya cobaan hidup kita ini. Tidak seberapa. Dengan cobaannya Nabi dan para sahabat, saya ambil contoh. Contoh sahabat saja. Ya, untuk kita renungi. Seperti kejadian Ammar bin Yasir. Yasir, Sumayyah, radhiyallahu anhu majma'in. Disiksa. Di depan Nabi. Nabi tidak bisa bantu apa-apa. Kenapa? Kondisi-kondisi lemah. Kalau kondisi lemah, konsekuensinya sabar. Nabi lihat Sumayyah dibunuh. Kemudian juga, karena Nabi tahu lah tentang Sumayyah itu dibunuh. Kemudian juga Yasir dibunuh. Sampai Ammar tidak sanggup lihat orang tuanya dibunuh. Sampai mengucapkan kalimat-kalimat kufur. Lantas Allah turunkan ayat illa man uqliha wa qalbuhu mutmain bil iman, kecuali orang dipaksa dan hati tetap iman. Nabi kondisi lihat sahabat seperti itu dan tahu. Nabi tidak bisa bantu. Hanya Nabi mengatakan kepada mereka, sabran ala yasir fa inna mu'ayyakum jannah. Sabarlah wahai keluarga Yasir, janji kamu surga. Kemudian lagi Bilal disiksa, tetap dia mengucapkan kalimat tauhid Allah. Kemudian yang lain lagi, ya, sampai kisahnya Sa'ad bin Waqqas. Sa'ad ini termasuk yang seluaran dijamin masuk surga dari Quraisy. Sa'ad bin Waqqas. Dia orang yang berbakti pada ibunya. Ketika masuk Islam, ibunya tidak terima masuk Islam. Nah, ibunya supaya Sa'ad ini murtad, dengan apa? Membok makan. Jadi membok makan itu asalnya dari orang kafir. Sama juga dengan demo, demo juga dari orang kafir. Orang Islam tidak boleh mengikuti cara-cara orang kafir. Tidak boleh. Pokoknya kamu makan. Sampai disuapi, kamu makan. Sampai kamu murtad. Akhirnya terpengaruh karena dia orang yang berbakti pada ibunya. Terpengaruh, sah. Nah, kemudian Allah turunkan ayat. Wa in jahadaka ala tusyrika bima laysa laka bihi ilmun fala tuti'huma wa shahibhuma fid dunya ma'rufa. Seandainya kedua orang tuamu mengajak kamu untuk berbuat syirik yang kamu tidak tahu, yang kamu taati, tapi bergaul dengan keduanya dengan cara yang baik. Setelah ayat turun kata Sa'ad bin Waqqas, wahai ibu, kalau seandainya ibu punya 100 nyawa satu persatu keluar, saya tidak akan murtad dari agama ini. Jadi ibu punya 100 nyawa keluar satu persatu, saya tidak akan keluar tetap dalam agama ini. Nah, ibu keyakinan yang kuat, sahabat, yang ajarkan Rasulullah. Kau sudah terima Islam, jangan keluar lagi dari Islam. Atau orang tua marah, paman marah, saudara marah, enggak boleh keluar dari Islam. Harus yakini. Orang yang murtad dari Islam, hukumannya buruk dari Islam. Kenapa? Dia sudah tahu Islam ini yang paling bagus, paling indah, dan jalan ke surga. Kok masih murtad? Makanya nanti, ketika ada orang murtad, Nabi katakan, man badra dinahu faqtuluh, barang siapa yang murtad dari itu bunuh, kata Nabi. Hadis sahih Imam Bukhari dalam sahihnya. Dibunuh. Kenapa dibunuh? Karena dia tahu Islam kok. Dia keluar dari Islam. Hukumannya berat dari orang yang murtad dari agama ini. Nah, para sahabat karena dibina Rasulullah, tidak murtad di muka itu. Berat siksaannya luar biasa. Sampai contoh yang lain lagi. Ya. Yaitu Khabbab bin al-Arad. Khabbab itu dia sama seperti Bilal juga bunuh. Dan majikannya perempuan. Sampai Khabbab itu di horas-horas dalam besi panas di belakangnya. Bertanda. Sampai datang kepada Nabi, Nabi lagi bersandar di Ka'bah. Ya Rasulullah, tolonglah kami. Ala tasawwirna. Apakah engkau tidak minta tolong kepada Allah supaya kita dihilangkan kesulitan kesusahan kita? Apa kata Nabi? Wahai Khabbab, dulu orang-orang sebelum kalian itu diapakan? Diambil gergaji. Digergaji. Terbelah, tidak murtad dari agamanya. Tetap dia dalam imannya. Bahkan Nabi, ada yang diambil sisir dari besi, disisir ini dagingnya hingga tulangnya. Tidak juga murtad dari agama, tetap dalam imannya. Bahkan yang dipotong tangannya seperti tukang-tukang sihirnya Firaun. Setelah sihirnya dia dimakan oleh tongkatnya Nabi Musa yang jadi ular yang besar itu, tunduk sujud. Dan Firaun mengatakan, aku akan putuskan tangan kamu dan juga akan kamu disiksa. Tapi dia berkurang dari agamanya. Nabi sebutkan beberapa. Kemudian kata Nabi, walakin nakum tersajilu, tetapi kamu terburu-buru. Ada sahih. Jadi Nabi menceritakan bagaimana orang-orang sebelum Nabi itu. Mungkin disiksa, disiksa, disiksa. Kita ini belum sudah berapa. Makanya kalau kita lihat perjalanan hidup Nabi dan para sahabat, jauh iman kita ini. Makanya dengan itu kita bertambah iman kita kepada Allah SWT. Bagaimana berdakwah Nabi SAW, bagaimana berjuang, bagaimana berjihad, segala macam. Kalau kita baca hidupnya mereka, akan bertambah iman kita kepada Allah SWT. Makanya kita harus lihat perjalanan hidup itu, ya ini, Rasulullah sahabatnya. Ada orang-orang belakangan, tidak seberapa perjuangannya. Dan juga tidak perlu dibanggakan. Yang kita banggakan mereka, yang merupakan orang-orang yang sukses. Orang-orang yang jamin dengan surga. Sahabat Allah jamin dengan surga. Sampai Allah sebut dalam surah Al-Hadid. Wa kullan wa'ala Allahu husna. Semuanya para sahabat kami jamin dengan surga. Wa kullan wa'ala Allahu husna. Setelah Allah menyebutkan tentang orang-orang yang masuk Islam sebelum Fathu Makkah, yang sesudah Fathu Makkah, yang sedekah dan segala macam, terakhirnya Allah katakan wa kullan wa'ala Allahu husna. Semuanya kami janjikan dengan surga. Jadi orang berdina kepada Allah, ini kita merenungi kepada hidup Nabi yang mulia, juga kepada hidup salafus soleh akan bertambah dengan kita. Kemudian juga yang kelima, yang keempat ya. Yang keempat merenungi keindahan Islam. Jadi agama Islam ini agama yang indah. Tidak ada agama yang seindah Islam. Maka dengan kita merenungi keindahan agama Islam ini, akan bertambah iman kita. Islam menjaga agama, Islam menjaga darah, Islam menjaga harta, Islam menjaga kehormatan, Islam menjaga nasab. Agama Islam ini agama yang indah. Semua diatur dalam Islam. Islam ini sudah sempurna. Kita mempelajari tentang Islam yang sebenarnya akan bertambah iman kita. Cuma sayangnya, sebagian kaum muslimin hanya belajar, hanya kulitnya aja. Dan juga sifatnya juz'iyat, parsial. Tidak menyeluruh. Kalau dipelajari semua tentang akidah, tentang ibadah, tentang muamalah, tentang akhlak, tentang segala macam, itu terlihat tentang indahnya agama Islam. Dan sebagian tentang indahnya agama Islam saya masukkan di buku saya Prinsip Dasar Islam. Saya sebutkan di situ. Dalam Prinsip Dasar Islam, saya sebutkan tentang indahnya agama Islam. Kemudian selanjutnya yang kedua. Sebab yang kedua, sekarang saya masuk, sebab yang kedua. Sebab yang kedua, sebab bertambahnya iman, yaitu merenungi ayat Allah Ta'ala yang ada di alam semesta. Jadi ta'ammul fi ayatillahil qawniyah. Merenungi ayat Allah yang ada di alam semesta. Maka dikatakan oleh Syekh Abdurrahman bin Nasir Sa'di rahimahullah, gurunya Syekh Utsaimin rahimahullah, kata beliau, di antara sebab yang menguatkan iman yaitu tafakkur, memikirkan alam semesta, mengenal dan juga mengetahui penciptaan langit dan bumi dengan segala isinya berupa makhluk yang bermacam-macam, memperhatikan manusia berikut sifat-sifat yang dimilikinya. Sebab hal itu adalah faktor yang kuat untuk meraih keimanan. Jadi kalau kita memikirkan tentang alam semesta yang ada ini, tentang langit, bumi, dan yang lainnya, ini akan bertambah iman kita. Kalau kita pikirkan tentang diri kita juga, akan bertambah iman kita. Ya, Allah yang menciptakan kita. Kita diberikan oleh Allah, maka panca indera, akal, hati, dan yang lainnya. Kalau itu kita pahami, maka akan bertambah iman kita kepada Allah Taala. Di sini kata Syekh As-Sa'di, coba anda pikirkan tentang penciptaan langit, penciptaan bumi, penciptaan awan, lautan, malam, siang, matahari, bulan, penciptaan hewan, tumbuh-tumbuhan. Kalau manusia memperhatikan semua itu, dia akan mengagungkan Allah Taala, akan bertambah imannya kepada Allah SWT. Jadi kalau dia lihat dunia flora dan fauna, akan bertambah iman dia kepada Allah Taala. Jadi ini antara sebab bertambahnya iman dengan memikirkan langit, bumi dan segala macam. Hey, Allah menyebutkan dalam Al-Quran, Inna fi khalqi as-samawati wal ardhi wa ikhtilafil laili wan nahari la'ayatun lil alim. Semuanya penciptaan langit dan bumi, perputaran malam dan siang, tanda-tanda bagi orang-orang yang berfikir. Kata Nabi SAW dalam satu hadis, Wailun liman qara'aha walam yatafakkar fiha. Celaka bagi orang yang baca ayat itu, ayat yang tercantum surah Ali Imran ayat 190 sampai ayat terakhir, tapi dia tidak memikirkan tentang isinya. Celaka orang itu. Dia baca ayat tapi tidak memikirkan tentang alam semesta. Makanya kita wajib mensyukuri nikmat Allah dengan Allah memberikan kepada kita panca indera dan segala macam. Jadi Yohan dan akhwat sekalian, kalau ini aja kita pelajari ya, tentang mata aja, spesialis mata berapa tahun dia belajar? Mata aja, belum telinga, belum tulang, berapa tahun dia belajar untuk bisa mengetahui itu? Tapi sayang diantara mereka sudah tahu itu tapi tidak beriman kepada Allah. Atau diantara mereka tidak bertambah imannya. Kenapa dia yakinkan bahwa ini semua Allah yang berikan. Dan ilmunya Allah yang berikan. Mesti tambah taat dia kepada Allah. Tapi tidak. Kalau mempelajari hanya untuk dunianya saja. Nah, dibawakan di sini bahwa diantara sebab-sebab bertambahnya iman, yaitu dia merenungi tentang penciptaan alam semesta, langit dan bumi dan segala macam. Maka Nabi mengancam orang-orang yang baca ayat dalam surah Ali Imran ayat 190 dan seterusnya itu, dia tidak memikirkan celaka kepada Nabi SAW. Kemudian akan berjina semua. Kita diperintahkan untuk memikirkan tentang makhluk Allah. Tidak boleh sekali-kali memikirkan zat Allah. Tidak boleh. Kata Nabi, tafakkaru fi khalqillah wa la tafakkaru fillah. Pikirkan tentang makhluk Allah, tapi jangan pikirkan tentang zat Allah. Yang Nabi suruh, pikirkan tentang makhluk. Tentang zat tidak boleh. Makhluk boleh kita pikirkan, tapi tentang zat Allah tidak boleh. Jadi makhluk harus dipikirkan. Tidak ada yang mampu memikirkan tentang zat Allah, tidak ada yang mampu. Tidak ada yang mampu. Jadi dia mengimani tentang nama dan sifat Allah, tapi memikirkan tentang zat Allah tidak boleh. Kemudian sebab yang ketiga, yaitu dia bersungguh-sungguh dalam melakukan amal soleh, ikhlas karena Allah. Atau dalam kata lain, giat dalam beramal soleh karena Allah, memperbanyak dan terus-menerus. Jadi giat dalam beramal soleh karena Allah, memperbanyak dan terus-menerus. Ini adalah kesungguhan dalam kita melakukan amal-amal soleh, ini adalah kesungguhan. Kalau tidak ada kesungguhan, maka kita tidak bisa melaksanakan dengan sempurna amal itu. Jadi semua pekerjaan harus dilakukan dengan kesungguhan. Dan ibadah kepada Allah, baik yang wajib maupun yang sunnah, itu dibagi oleh para ulama menjadi tiga. Ibadah kepada Allah yang wajib maupun yang sunnah, itu dibagi menjadi tiga. Yang pertama ibadah hati, yang kedua ibadah lisan, yang ketiga ibadah anggota badan. Jadi ibadah kepada Allah dibagi menjadi tiga. Yang pertama ibadah hati, yang kedua ibadah lisan, Yang ketiga, ibadah anggota badan. Ibadah hati, ya seperti ikhlas, cinta, tawakal, harap, takut, ridho, sabar, taubat, dan amal hati yang lainnya. Ini juga kita lakukan dengan sungguh-sungguh. Kalau kita lakukan amal-amal soleh dengan hati ini, dengan sungguh-sungguh, akan bertambah iman kita kepada Allah. Seperti ikhlas, harus kita perjuangkan supaya ikhlas. Cinta kepada Allah, harap, takut, ridho, sabar, tawakal, taubat, ini ibadah hati. Kemudian ada ibadah lisan. Ya, kita juga harus lakukan karena Allah, seperti membaca Al-Quran, berzikir, bertakbir, tasbih, tahlil, itu membaca la ilaha illallah, istighfar, minta ampun, kemudian memuji Allah, salawat kepada Rasulullah SAW, dan amalan yang lainnya dengan lisan. Kemudian dengan lisan ini, kalau kita baca Quran dengan ikhlas, akan tambah iman kita. Berzikir sesuai dengan sunnah, akan tambah iman kita. Ingat kepada Allah. Dan ini semua kita minta tolong kepada Allah, dan bisa kita melakukannya. Takbir, kita baca subhanallah, alhamdulillah, wa la ilaha illallah akbar. Ini disyariatkan. Kemudian kita istighfar, minta ampun kepada Allah. Dan yang paling baik waktunya ketika menjelang sahur. Istighfar yang paling baik itu di waktu sahur. Wabil ashari hum yastaghfirun. Di waktu sahur mereka minta ampun kepada Allah. Kemudian juga memuji Allah, salawat kepada Rasulullah yang sesuai dengan sunnah. Ini amalan-amalan yang ringan di lisan, tapi berat timbangannya pada kiamat. Jadi semua amal yang akan menambah iman kita kepada Allah. Dan ini kontinu. Kemudian ibadah badan, seperti apa? Sholat, puasa, sedekah, zakat, haji, jihad, membantu orang-orang yang mengalami kesulitan dengan tenaga kita dan badan kita. Ini diantara amal soleh yang utama yang dapat menambah iman kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Termasuk juga berdakwah, mengajak manusia, termasuk juga bergaul dengan orang banyak dengan akhlak yang mulia. Ini semua akan menambah iman kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ini kita baru bahas tentang sebab-sebab bertambahnya iman kepada Allah. Nanti insyaallah setelah ba'da zuhur kita akan bahas lagi tentang sebab-sebab berkurangnya iman. Ya, sampai sini dulu kajian kita. Ada yang mau tanya silakan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wassalamualaikum. Ya boleh. Kalau yang akhwat ya ditulis aja pertanyaannya. Kalau mau ditulis pertanyaan, tulis nih pertanyaannya. Silakan yang bertanya. Zuhur jam berapa? Setengah jam lagi. Fadhal, yang mau tanya silakan. Yang mau ditulis pertanyaan juga boleh. Yang kita amalkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Maksud kita, makanya kita wajib berbakti orang tua, dan bagaimana berbakti satu rahim. Kita sholat, kita wudu, kita sholat, kita puasa, haji, kita tahu kan bagaimana kefiatnya. Jadi yang rutinitas kita lakukan setiap hari atau setiap bulan atau setiap tahun yang memang berkaitan dengan keseharian kita. Kita dagang tidak tahu bagaimana dagang yang menurut syariat. Itu aja. Tapi mengetahui seluruh disiplin ilmu dengan cabang-cabangnya, itu wajibnya para ulama. Dakwah ini pekerjaan yang mulia. Dan juga Allah menyebutkan perkataan yang paling baik dari semua perkataan. Wa man ahsanu qawlan mimman da'a ila Allah wa 'amila salihan wa qala innani minal muslimin. Dan tidak ada perkataan yang paling baik dengan orang yang mengajak manusia ke jalan Allah. Dan dia melakukan amal-amal saleh. Dan dia mengatakan saya orang Islam. Ya, tidak ada kata Allah perkataan yang paling baik untuk orang mengajak manusia dengan Allah. Tapi dia itu mengamalkan amal saleh dan dia masuk orang Islam. Jadi dakwah merupakan perkataan yang paling baik. Cuma orang berdakwah dia harus berilmu. Tidak boleh seorang berdakwah kalau dia tidak berilmu, tidak boleh. Dia wajib berilmu. Syarat dakwah dengan ilmu. Seperti disebutkan oleh Allah dalam Al-Quran dalam surah Yusuf, surah 12 ayat 108. Allah berfirman, "Qul hadhihi sabili ad'u ila Allah 'ala basiratin ana wa man tabi'ani wa subhanallah wa ma ana minal musyrikin." Qul hadhihi sabili, katakanlah ini jalanku. Ad'u ila Allah, aku mengajak manusia kepada Allah. 'Ala basiratin, dengan dasar ilmu dan keyakinan. Ana wa man ittaba'ani, aku dan orang-orang yang mengikuti aku. Wa subhanallah, maha suci Allah, wa ma ana musyrikin, aku tidak termasuk orang berbuat syirik. Jadi Allah subhanahu wa ta'ala menyebutkan dalam ayat ini, dalam surah Yusuf, katakanlah ini jalanku. Jadi Nabi disuruh mengatakan kepada kaum musyrikin, ini jalanku. Ini jalanku, ini dakwahku, mengajak manusia ke jalan Allah. Mengajak untuk mentauhidkan Allah, menjauhkan syirik, mengucapkan dua kalimat syahadat, ini dakwah. Ala musyirah, dengan dasar ilmu. Maka ayat ini dibawa oleh para ulama. Tidak boleh orang berdakwah tanpa ilmu. Dia harus menguasai ilmu. Qurannya, hadisnya, dia kuasai. Baru dia boleh berdakwah. Tapi kalau dia tidak punya ilmu, dia berdakwah. Bagaimana? Apa yang diajak manusia ini? Dakwah betul mulia. Tapi dia harus mengetahui, memahami, dan dia mengamalkan. Baru dia mengajak orang. Dengan dasar ilmu. Dan juga aku dan orang mengikuti aku. Kemudian juga dalam dakwah harus ada keikhlasan. Berkalimat ad-da'u ila Allah, aku mengajak manusia ke jalan Allah. Yang diajak manusia ke jalan Allah dengan dalil Quran dan Sunnah, bukan pada pribadinya dia. Bukan pada kelompok, bukan pada partai, bukan pada yang lain. Ad-da'u ila Allah, mengajak manusia ke jalan Allah. Dan disitu juga ada keikhlasan. Dan juga dalam dakwah itu harus ada penyucian kepada Allah Taala. Dan juga orang dakwah harus berlepas diri segala macam bentuk kesyirikan. Wa ma'ana min musyrikin. Itu ayat yang dibawakan oleh para ulama. Bahkan Al-Imam Al-Qayyim juga bawakan dan kita mengiramu Al-Qayyim tentang ayat ini. Kemudian dakwah yang pertama yang dakwahkan kepada orang untuk dirinya dulu. Bagaimana dirinya? Mengamalkan tidak amal-amal soleh. Kemudian yang kedua keluarga. Bahwa Allah memerintahkan kepada kita mengajak diri dan keluarga. Ya ayyuhallazina amanu qu anfusakum wa alaikum nara. Wahai orang beriman, jagalah diri kamu dan keluarga kamu dari neraka. Itu dulu. Kita tidak akan ditanya tentang orang banyak, tapi kita ditanya tentang diri kita, istri kita, anak kita akan ditanya. Keluarga akan ditanya oleh Allah, kenapa kamu tidak dakwahkan kepada keluarga? Kenapa tidak dakwahkan kepada family? Kalau pula masyarakat, itu tanggung jawabnya para dai, para ustaz, tanggung jawab. Tapi dia pribadi muslim, dia mendakwakan untuk dirinya, istrinya, anaknya. Apa enggak boleh dia mengajak orang? Boleh aja, tapi dia sudah mengamalkan ilmu itu. Amalkan ilmu itu. Kalau Allah akan celak kepada orang-orang yang mengajak orang, tapi dia enggak mengamalkan. Tadi sudah dibawakan dalilnya, ayatnya. Jelas? Ya. Jadi enggak segampang orang kan disuruh dakwah, menyampaikan ilmu tabligh atau segala macam. Iya, tapi dia harus berilmu dulu. Kalau dia enggak berilmu, akan rusak masyarakat. Itu diterangkan oleh Ibnu Qayyim, Syekhul Islam Taimiyah, Syekh Albani, Syekh Utsaimin, Syekh bin Baz, rahimahumullah, semua mengatakan kalau dakwah ini dilakukan oleh orang-orang yang bodoh, akan hancur dakwah ini, akan rusak. Rusaknya lebih besar daripada manfaatnya. Ya, yang lain. Kena akhwat, ada ilmu, ada pertanyaan, ada akhwat. Tulis pertanyaannya. Ya, ada pertanyaan dari akhwat ini tentang proporsi yang paling tepat untuk ilmu dunia dan akhirat. Bagi mahasiswa yang ada di Jepang ini, ada katanya harus menuntut ilmu dunia, misalnya seminar, seminar sampai larut malam. Harusnya kita mengalokasikan waktu khusus untuk ilmu seperti ilmu hadis, Quran, atau mungkinkah kita menyiapkan misalnya riset ini untuk lebih memahami tentang sifat Allah. Ya, tentang masalah itu harus ada alokasi tentang untuk ilmu syar'i. Artinya waktunya dia habis selama di sini untuk belajar di kampusnya, apakah bentuknya di laboratorium, seminar, atau riset atau yang lainnya lah. Nah, dia ada alokasi dari waktunya liburnya Sabtu dan Ahad, ya, dia belajar ilmu syar'i. Untuk di sela-sela itu harus ada belajar ilmu syar'i. Kalau dikatakan bagaimana dengan cara itu bisa memahami ciptaan Allah, ya sulit. Hanya sedikit aja paling. Sangat sedikit, sama sedikit porsinya. Makanya tetap dia harus belajar khusus tentang ilmu syar'i. Tapi yang ada, kalau kita lihat orang-orang yang riset-riset hanya sedikit aja, dia belajar tentang itu. Yang lainnya kembali lagi oleh ilmunya dia, yang sifatnya kifayah atau dunia. Untuk akhirat ditinggalkan. Proporsinya ya sangat sedikit. Makanya kalau kita bilang kita harus seimbang, sehingga orang mengatakan kita harus seimbang untuk ilmu ini, ilmu syar'i dan ilmu dunia, seimbang. Enggak seimbang juga. Sebab untuk ilmu yang sifatnya dunia atau yang sifatnya kifayah, dia menghabiskan waktu 8 jam dalam sehari, bahkan bisa lebih. Tapi coba soal ilmu syar'i, 1 jam juga tidak setiap hari. Kadang-kadang juga Sabtu, Ahad dia pakai untuk ilmu 2 jam. Itu pun kalau maksimal dia bisa paham tentang ilmu itu. Karena dia bagi iseng aja ilmu waktu Sabtu dan Ahad. Apalagi di Jepang ini tidak ada karena itu. Jadi memang dia harus betul-betul dia mempelajari. Ya, sekarang fasilitas ada ya dengan internet paling dia. Belajar kepada ulama-ulama atau ustadz-ustadz yang dia bisa dengar ajarannya melalui internet. Atau radio streaming itu ya dilakukan. Yang bisa dilakukan. Setiap hari tinggal dihitung berapa jam dan serius. sebagaimana dia serius ketika dia di laboratorium. Bukan sambil, bukan sambil masak, bukan sambil tidur, betul-betul serius ilmu. Betul-betul dia pelajari ilmu itu. Bahwa itu juga akan mengimbangi dia dan akan menambah imannya kepada Allah Taala. Sebab ilmu yang dia cari sekarang ini, kalau juga dia tidak punya ilmu syar'i, ya akan rugi. Dan juga dia akan jamin tentang hidupnya dia. Dia pasti akan mati. Betapa banyak orang-orang yang ilmu puluhan tahun, ya, puluhan tahun, yang sifatnya kipah ya, bahkan belum sempat diamalkan dan meninggal dunia. Ilmu syar'i dia tidak punya, mendakwahkan Islam anak itu tidak bisa, kemudian buang meninggal dunia. Dan banyak yang seperti itu. Tidak sempat dia. Yang jelas dia, karena tugas, karena juga ya kasarnya dia untuk mencari nafkah dengan untuk ilmu itu yang sifatnya kipah ya. Sesuai nafkah. Tapi untuk ilmu syar'i tidak ada sama sekali. Makanya, akan terjadi dan terpulang. Yang paling enak, kalau kita bilang, ya kita di Indonesia sudah. Semua bisa kita lakukan, insyaAllah. Kita kerja, tetap kerja, dan nafkah, tetap nafkah. Tapi belajar ilmu syar'i wajib. Wajib. Dan kita harus utamakan, di samping kita baca buku, di samping juga kita pakai internet. Tapi juga kita harus berusaha bagaimana mengamalkan, mendakwakan kepada keluarga. Jadi ini kalau dibilang, ya kita niatkan aja untuk, ya enggak juga, tetap enggak bisa. Untuk ilmu syariah, betul-betul belajar ya tentang tauhid. Belajar ya tentang bagaimana berwudu, bagaimana dia sholat, bagaimana puasa, bagaimana haji. Dan dia terus dia mengkaji. Bagaimana untuk menguatkan iman dia kepada Allah. Bagaimana menjauhkan perbuatan dosa dan maksiat, segala macam. Dia harus belajar, kalau enggak itu enggak bisa. Dan ada ilmunya. Tidak bisa dicukupkan dengan riset yang ada itu untuk memahami ciptaan Allah. Itu bagus, tetapi tidak cukup. Tidak cukup. Ya, yang lain. Teman dawah sudah lama. Kita, kalau anak kecil ini biasanya, kalau kita beritahu sesuatu, dia belum mudah. Kita kasih tahu ini, apa yang bisa dia pahami. Ya. Cukup dengan perintah dan larangan aja, bersolat. Kan juga nggak mesti tahu semua dalilnya kan dia. Dia puasa, gitu. Tentang berbohong, nggak boleh berbohong, nggak boleh minta-minta, jelas kan? Ya, itu ada ayatnya, ada hadisnya. Gitu. Itu aja, mesti tahu. Lebih detail, nggak perlu tahu. Yang penting dia bisa melaksanakan semua yang baik. Dan anak itu tergantung juga kepada kita. Gitu. Nah, cuma didukung dengan sekolah Islam. Sedikit kita nggak punya sekolah Islam, ya tetap lingkungan mempengaruhi dia. Apakah dari media cetak, elektronik, atau juga dari pergaulan dia kepada tetangganya, punya pengaruh besar. Berarti kalau bapaknya kerjanya dari pagi sampai malam, ya kapan dia ngajarkan anak? Ya harus ada waktu, di samping disekolahkan di sekolah Islam, apakah itu bentuknya pondok, atau madrasah, atau sekolah dasar Islam terpadu, atau yang lain. Apakah yang pulang setiap hari, yang boarding school, atau mungkin yang boarding school. Dia harus bagaimana memantau anak ini. Setiap minggu dia harus lihat anaknya. Terus setiap bulan. Sampai dia sudah percayakan kepada teman-teman yang memang akidahnya benar, manhajnya benar, pendidikannya benar. Tapi juga harus ditengok dia. Dia harus pantau terus gimana kembang anak. Lagi yang tidak sekolah, itu akan berdiri lagi. Jangan berat untuk jadi kiamat nanti. Wajib seorang ayah mendidik anaknya dengan cara Islam. Wajib juga seorang ibu. Tapi ibu juga kadang-kadang juga tergantung ayahnya. Suaminya. Kepala rumah tangga itu bukan ibu, tapi suami. Ar-rijal qawwamuna 'ala an-nisa. Sekarang sudah dibalik semuanya. Ya. Bukan laki-laki pemimpin wanita, perempuan yang memimpin laki-laki sekarang ini. Ya, ada lagi sebelum kita persiapan untuk sholat. Ya. Pertama yang sering mengalami, kita belajar dari seminggu-seminggu. Mereka ibadah, tapi pemahamannya kurang atau salah. Sehingga yang pertama, bagaimana kita bersikap terhadap mereka yang mereka begitu semangat dalam ibadah, tapi untuk pemahaman mendalam tentang ilmu yang sharing ini kurang. Satu, yang kedua terhadap sesama muslim yang ternyata semangatnya juga kurang, yang sehari-hari kita temui di daerah tempat tinggal kita. Tapi mereka kadang-kadang sering melakukan hal-hal yang tidak semestinya seorang muslim melakukan. Nah, itu bagaimana sebaiknya kita yang mengerti tentang pemahaman yang benar ini bersikap dengan sikap. Iya. Kalau yang pertama, kalau kita lihat teman-teman kita yang rajin ibadah, itu bagus ya, rajin ibadah. Dia mau ke masjid, ibadah, sholat, dan lain-lain, itu bagus. Cuma dibimbing, jelaskan, ini yang benarnya seperti ini ibadahnya. Gitu. Dia punya di masjid, sholat sunat terus, menerus, ya enggak jelas dalilnya. Saya tanya, sholat sunat ini dua rakaat, dari mana keterangannya? Dalilnya ini. Bukan soal, ya kita mau ibadah, betul itu semangat ibadah, tapi itu semangat ilmu. Sebab ilmu itu imamul amal. Kata Ibn Qayyim, rahimahullah, kata beliau, al-ilmu imamul amal. Ilmu itu imamnya amal. Itu beramal dari mana? Kalau enggak boleh kita mengadakan sesuatu yang baru agama. Sebab Nabi bersabda, man ahdatsa fi amrina hadza ma laysa minhu fa huwa raddun. Barang siapa mengamalkan satu perkara dalam agama kami yang enggak ada contohnya, tertolak amal itu. Hadis sahih dari Bukhari Muslim dari Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha. Tapi ketika dia melakukan amal-amal, contohnya ada enggak? Dalilnya ada enggak? Jadi kita tanya keterangannya. Ibadahnya ini bagus sudah. Dia mau ke masjid, mau ibadah, masya Allah sudah. Jika kita bimbing dia dengan buku-buku, diberikan buku-buku, kaset, atau yang lainnya, MP3, supaya dia mau dengar, dibimbing. Cuma langsung dikatakan perbuatan bid'ah ini, ya kadang dia belum bisa terima. Ya, jelaskan kepada dia, agar ibadah ini masya Allah bagus ya. Tapi kan kita contoh kita Rasulullah, orang yang paling banyak ibadah kepada Allah dari makhluknya Rasulullah sana, yang paling takut, kemudian juga paling takwa Rasulullah. Nah, kita disuruh untuk mengikuti Rasulullah. Nah, sekarang ada nggak contoh Rasulullah melakukan seperti ini? Kalau ada aja kita lakukan. Biasanya dibarengi dengan ilmu, dengan buku-buku, kaset. Yang kedua, ada pun yang teman-teman yang berbuat dosa, berbuat maksiat, yang melanggar syariat. Jadi aja dengan cara yang baik, yang jelaskan. Karena mereka KTP ini Islam, tapi nggak akan menang Islam. Maka deketi mereka itu dijelaskan. Ini kamu orang Islam. Ini perbuatannya enggak layak kamu lakukan sebagai seorang Muslim. Ini dosa perbuatannya ini. Hati kecilnya insya Allah kalau dia memang kecilnya dia Islam, insya Allah akan nolak hati kecilnya. Tapi kenapa perbuatannya sendiri yang maksir itu. Cuma cara menegurnya tidak baik. Nabi SAW mengajarkan kita untuk berdakwah, tapi dengan cara arif-uli. Lemah lembut. Itu asalnya dakwah Islam, arif-uli. Nah, keras Nabi lakukan kepada orang-orang yang sudah tahu. Nabi lakukan keras. Tapi Nabi katakan kepada orang-orang yang sudah tahu tentang Islam ini, aku akan bakar rumah mereka yang tidak melakukan salat berjamaah di masjid. Keras Nabi kepada orang yang tahu. Tapi kepada orang-orang yang tidak tahu, ya jangan lemah lembut. Kita coba dekati, ya bukan di saat mereka berbuat maksiat. Ya di saat mereka berbuat maksiat, didatangi. Dijelaskan dengan cara yang baik, ya, perbuatan antum ini kayaknya nggak benar ya. Gitu. Untuk melakukan perbuatan ini. Hanya di hati antum, benar apa tidak? Gitu. Nah, jelaskan perbuatan dosa. Nah, itu aja mungkin didekati. Ya mungkin pendekatannya ya sambil dengan cara lemah lembut ya mungkin kita ajak dulu makan atau yang lainnya untuk mengambil hatinya dia supaya dia bisa menerima dakwah ini. Karena Nabi juga ketika awal-awal dakwah Nabi undang mereka makan orang-orang musyrik itu. Kemudian undang makan dan Nabi kemudian dakwahkan. Dan di antara yang paling keras penolakannya Abu Lahab, tapi yang lain sebagian terima. Itu juga ada beberapa cara dalam dakwah. Gitu. Tapi kita dekati dulu, kemudian setelah itu kita nggak ikut dalam maksiatnya, tapi kita dekati, kemudian kita dakwahkan. Kalau bagaimanapun juga teman-teman kita ingin selamat, kita ingin selamat, dia juga ingin selamat. Tapi mereka nggak tahu caranya. Ya, kita yang sudah ngerti ya, kita dakwah dengan cara yang baik kepada mereka. Ya, saya pikir cukup. Ya, kita persiapan untuk sholat duhur. Nanti insya Allah setelah zuhur istirahat maka nanti kita lanjutkan lagi insya Allah sampai asar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanallah wa bihamdihi asyhadu an la ilaha illallah wa atubu ilaik.